Akhirati wala sa'ibati wala wasilati wala ham. Walakinnal ladhina kafaru yaftaruna ala Allahil kadhib. Wa aktsaruhum la ya'qilun. Maja'ala orang gawe sapa Allah Ta'ala. Aisyaru ategesi orang nyari akna. Sapa Allah Allah. Maja'ala orang gawe. Mana nih syarat kesorah nyari Allah sabu Allah Allah min kafiro dan saking ketentuan hewan sak kafiro. Ini rasa gimana nih bang? Nanti mau definisi. Min kafiro dan saking ketentuan hewan kafiro. Walau saibatan dan ora ketentuan hukum tentang saibah. Walau wasilatan dan ora ketentuan tentang hukum wasilah. Walau hamin dan ora ketentuan hukum dalam ham. Kama kana kaya ala ana sapa ahli jahiliyah di sapa penduduk jahiliyah yaf'alu nang lakoni sapa ahli jahiliyah wa ma. Rawani radna sapa al-Bukhari an Sa'id bin Musayyab qala. Niki cita-cita mana? Al-Bakhirah ta kang aran Bakhirah wa allati kang yumna'u kang den cegah, mane ora oleh jombe apa deru apa susune Bakhirah. Mergo liftawal gisi wis dianggep ditekno pira-pira berwolo. Fala yakibu mungko orang ngepoh, orang ngambil, orang meresha'in Bakhirah sopo ahadil manusia minan nasi sayang manusia. Jadi kewan sing kibarno susu menganti ngisi bahagian dianggap itu sesuai berhalo sesuai pengiran kutikara mereka. Wasaibah iku kanu ono sopo ngake yusayibuna iku podo ngirim sopo ambil jaliyah yang saibah li alihatihim krono pengirannya mereka. Paling malu mengkora dan tumpah ayo paling rai ngata sesa iba. Apa seon berkoma? Di onto tapi rata tahu tiga kendaraan sama sekali. Gak tahu tiga muat barang, gak tahu tiga muat manusia. Mereka jangka besuai pangeran, wae saiba, pangeran mereka. Wal wasilah. Maknane wasilah itu anakotu tekse onto al bikru kang biker. Kemudian maknane biker bukan merawan. Maknane itu tepkuru. Anda semua tetup kiro kang ngawiti duwe anak. Apa nak off ya awal ini tadi keling dalam kawitane pertama anak diunsa kelawan itu. Sematusan ni mongko nuli ngaping pindoni apa unta gak bisa usia di anak itu diunsa dengan anak itu mana. Ya gue sebabkan ini saya punya hal itu di sini. Lan ono sopo wong ahli celia ibu giring sopo ahli celia yang hadir nakon di toa di sini karena berhalo ini cuma celia. In wasolat lamun jadi sambung apa ifdah rumah atau in wasilat lamun jadi sambung apa ifdah rumah salah suci ini iki diukro kelan suci ya sakang orang iku bina rumah antara nungto loro boda karuna walhamu tekan aran hamil ini fahlul ibil itu anang ini unto yadribu kangus macam apa fahlul ibil abdiro balma tidak ing pajangan wis majangi wedok beberapa pajangan sing dihitung tertentu ada aturannya mereka faida qada mongko nalikane wis ngrampungno apa ikilah ibil sing fahal wau ndoro bau ing pajangane ibil wau wadau mongko ngembarno sapa ahli jaya ku ibil itu isi karena pura-pura berhala wa fauhu lan podo ngilangi ngene jarane Allah afun dat sing akeh nyepuro ngilangi dosa wa fauhu lan ngembarno sopo ahli jahiliyah hukum fakhl minal hamli sanggeng nunggani atau bebani alih ala fakhl falaih malu mengkora den tanggungno tora dibebano alih yang atasi ikila fakhl apa seun berkono wasam maugulan darani sopo ngakeh ahli jahiliyah sampai atas sama yusami tasmiatan wasam maugulan kodoh darani sopo ahli jahiliyah hukum ikila fakhl darani alhamiya imhamiya. Mereka punya ketentuan yang luar biasa tentang Bakhirah, Sa'ibah, Wasilahan. Walakin alladina kafaru tetap bunuh wong sing kafiru yaftaruna gawe-gawe sopwa wong alladina kafaru ala wari yang atasi atas nama Allah. Al-Gadiba yang kedustaan fi dalika yang dalam mengkono-mengkono kabeh. Wafi nisbat ilang yang dalam nisbat al-Gadib indah ihumaring Allah Ta'ala. Wa atharum teagake wong yang gulayak kiluna yuran diakal sopwa wong ada. Wong-wong urang diakal kabeh mergo mencatut nama Allah untuk menentukan halal napa haram. Ana dalika sak temen kono-kono kabeh istiro nggawe-gawe. Lian aku koran saat temen wong kafe, aku kau laju anut sopong ngake fi yang dalam dalik abalum bapak-bapak wong ngake. Ini kalau terang dong ini, ya mungkin ayat ini gak populer. Cara wong ngake gak populer. Tapi bagi saya ayat ini sangat populer, sangat penting. Intinya Allah itu ndak ingin kalau dalam otoritas hukum itu orang bikin-bikin apa sendiri. Ya. Dalam otoritas hukum itu orang bikin-bikin apa. Padahal ini perilaku baik semua. Satu bakhirah itu enggak dipakai yang punya demi dihadiahkan ke Ka'bah. Sa'ibah juga enggak dipakai. Intinya kan bakhirah, sa'ibah, wasilahkan itu nama-nama unta spesial yang enggak dipakai pemiliknya demi dihadiahkan untuk Ka'bah. Ya Ka'bah versi mereka. Kemudian Allah tersinggung, enggak seperti itu. Dan ini masalah prinsip. Sehingga kalau dalam fikih termasuk fikih dasar kata sulam taufik sekarang Habib Abdul bin Hasan bin Tohir Abdul bin Tohir nih itu beliau malah ngebabkan itu di bab murtad. Jadi ini bab murtad itu ono bab ijabu malam yajib tahrimu malam yahrum ya harum yahrumu ya, tahrimu malam. Jadi di takrib makanya lain meskipun jenengan iku mursyid thariqah atau kiai alim atau panutan masyarakat itu enggak boleh menentukan hukum halal haram atau ijabu malam yajib. Apapun khusyuknya kita, enggak boleh kamu mengatakan santri wajib wiridan bersolat, enggak bisa. Makanya itu problemnya, problem kita. Nak gak dilatih wiridan kok ora eling pangeran, nyatane yo melayu tenan terus eling pangeran. Diwajibno ora oleh. Wajibno barang ora. Wajib, ya sendiri. Ane nak gue kiai rapati alim. Mereka diaturan jurah beti popo ngurah rapati di utak banyak. Jadi pangeran tu rapati dirga ni. Wah ada kang kewajiban ya nak. Olahraga yo wajib popo ya nak. Wajib. Jadi tanya jamaah kafe. Lorian be pondok-pondok semua tu nuga. Santri tak menolak jamaah kafe. Pertama kagum. Terus tanya olahraga. Kafe, mangan wetuan ya, mangan bareng kafe. Jadi sing wajib apa? Kakean. Nah jenis ngoten kula ingkar. Karena nanti lama-lama santri itu yang didewakan disiplin bukan. Pertama saya kagum Gus, tuan jamaah kafe, tuan deres kafe. Itu pondok-pondok yang tertib-tertib itu. Pondok salaf sak tertib-tertib. Wah, modern. Wah, kalah be pondok modern kalah boten. Oh, kalah. Tuang jual mak kafe, tuang wayu terus terus kurang. Tapi mau tuang olahraga yo, langsung trainingan kafe olahraga, muangan yo. Itu kalau lama-lama nanti terjadi apa? Yang diimani itu disiplin, bukan ketentuan Allah. Sehingga giroh untuk jamaah dengan giroh untuk olahraga juga sama. Berarti dipanggil Allah haya ala sholah, haya ala olahraga ya. Nah, aku ngeritik, kalau itu kritik saya besar. Bahaya sekali kalau anak-anak ini dilatih rambi takno hukumnya Allah mbek hukumnya olah raga. Tidak bisa. Pasti Allah itu tersinggung. Sebenarnya tidak bisa. Nah, teman, tapi saya bukan benci orangnya, enggak apa-apa. Tapi kalau itu diatasnamakan hukumnya Allah dan Rasul, kita akan melawan. Kalau diatasnamakan hukum Allah dan Rasul. Tapi kalau dia ngomong, iki hukumku Gus, panjang aku raiso ngaji di aturan ini. Kira popo berarti ikrar. Tapi problem mereka, nganggap disiplin itu segala-segalanya. Sehingga raja ma'ayu ditazir, tapi kok olahraga yo. Bagaimana mungkin hukumnya Allah ninggal jamaah dipada ono ninggal main basket, main volley. Coba. Oh, itu kriminal besar dalam agama. Jadi bahaya ya. Dan itu kalau kita biarkan agama bisa kacau. Misalnya yang ekstremis majib nanti gendiro la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah misalnya. Karena ini luwe religius timbang gendiro kok ana tulisane misalnya. Wong sing mubalig ngelatih santrine kecakapan pidato. Ora penting alim, penting payung misalnya. Wae repot. Engko sing pondok-pondok Quran hafid, sing penting dipersiapkan untuk lomba banyak lho. Santri itu dididik untuk kemampuan lomba. Lho yang juara di Jogja itu tidak kerabdak, tidak ngrukem, tidak pondok-pondok top. Pondok-pondok baru sing memang anak ini disiapkan nggo lomba aja. Ngebar mondok ya tak kebal apa bina minggu. Terus ayatnya apa? Gak kalah sama anak. Maksudnya sekian kafir lah kalah. Sama ayatnya sak nomornya. Sa arti ini. Banyak dihafal loh. Oh, apa ayat yang populer? Misalnya anggar wong mati ya sampean kulo nafsin. Boten mau. Engko anggar ana wong kawin ya min ayatihi sing bolan baleni. Wes sapa lah kelakuane yang balek ngono. Ngono ana wong haji ya maca walillahi ala nasi jilus ngono sekuwale. Mengane kadang dondo coba kok pangeran. Iku ayat liyane ku iri. Bangune Quran iku tok tapi. Itu cara zaman nama Muhammad Hambal kiai jenis itu dimenjar. Dari Ahmad bin Hambal itu, andaikan saya punya otoritas, saya kodi, orang-orang seperti itu akan saya penjara. Wontok wong akeh cara Ahmad Hambal itu. Alasannya beliau masuk akal, lam yakun se'un minal Qur'ani mahjuran. Kalau yang betul redaksi beliau. Lam yakun se'un minal Qur'ani mahjuran. Mahjuran tinggal. Enggak boleh ada satu dua ayat di Qur'an kemudian ditinggalkan. Makanya ayat ini kan enggak populer. Saya tahu ayat ini enggak populer. Di kalangan sampean enggak populer. Kalaupun apal mergo kowe apal, tapi kan enggak populer. Ayo jajal ono kiai tau dalil maja Allah wa bafira. Oh enggak populer. Makanya saya populerkan ayat ini penting sekali bahwa orang enggak boleh punya otoritas muni halal. Coba misalnya kowe mubalek pas muludan tetap ngomong. Dijak muludan ra seneng, bangune seneng Nabi dan apa ora? Dia punya ukuran sendiri, membuat ukuran sendiri bahwa ukuran seneng Nabi itu datang di pengajian dia. Iya betul. Padahal orang-orang yang di rumah itu yang rumah tanah itu ajaran Rasulullah, rumah ibu itu juga ajaran. Termasuk orang rumah Nokaspon itu, aku ya. Nah itu kan. Lenapas Kaspon, lenapas bener ya bener, pas bener ya bener. Nah, makanya menurut saya ngarang Salam Taufik itu wong alim alama betul. Saya Abdul bin Husain bin Tohir. Beliau malah memasukkan itu ekstrim sekali di bab murtad. Mau ekstrim meskipun kita tidak akan se ekstrim beliau lah masa gitu. Akhirnya pondok-pondok wong alim ora tertib jamaah yo nang kambi badhe. Ana sing nglambi gambare buta. Ana sing nganggo kaos Barcelona adil gambare yo salib. Pondok modern gak kang putih kuwabe takwa. Dan kita setuju itu. Saya secara nurani setuju yang putih semua. Tapi aku di pantangan darani wajib lah, aku perkara ini pondok. Faham ya? Saya ulang lagi, saya secara nurani Kiai Mansur seneng putih kabeh, tapi saya punya pantangan mengatakan wajib karena tidak boleh mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Wong nak view tau nganggo ageman liyane putih. Gitu. Repot. Akhirnya pondok-pondok ngalim gak jelas, terus muridnya sih ngalim mel arah jelas itu ilayah umil kiamah ya sing ini jawa. Nanti wong ngalim arah jelas iku mergo di pangeran, sing anak putih ini arah jelas iku mergo ya sasti arah jelas. Tapi andikan saya ketemu Allah lebih tidak siap ketika ada pertanyaan apa? Ada pertanyaan apa tadi? Piye kenapa? Apa? Kena wajibkan yang barang yang enggak? Lungge. Bodo-bodo iku misale kan ono sing sangi disipline iku ora olahraga ya di. Lho bahkan ra ikut kursus Inggris nek sing pondok-pondok ya ditakzir. Karena umat Islam harus maju, ini global. Kalau enggak bisa Inggris ketinggalan. Oh sing ora kursus Inggris ya di. Takzir dadi sing ora kursus Quran ya ditakzir, ora kursus Inggris ditakzir. Terus mal farku, misale takok marang kan pangeran ditakoki, pangeran takok. Bedane apa jong bahasa Quran mbek bahasa Inggris? Kok akibate padha-padha ditakzir. Kowe wani jawab. Ayo, wani ge jawab. Ora wani ge. Mulane aku keras komentar saya. Lah Qur'ane komentari wa aksaruhum la yaqilun, gak ge prado. Tapi tuh jangan nonton salah teman-teman, oleh ra jelas yo terlalu. Dadi ora wajib jamaah salat ning kamar, salat dhewean yo sah. Mulane ger daerah pondok salam mesti mesjid mati, mergo yo apa-apa ora wajib. Salat kamar. Ayo daerah kene ngron, ayo pengajian-pengajian jare. Ning omah selawatan yo ganjaran jare. Rusak-rusak ya, daerah rusak-rusak. Yes, rusak-rusak. Rusak-rusak. Tapi sementing ini ilmu ini wong alim wis dirungokno ngono. Setelah cocok kelas dirungokno. Lho itu Habib Abdul bin Husain itu keras sekali dimasukkan bab murtad. Parah. Tapi saya setuju secara institusi hukum memang harus begitu. Tidak boleh ijabu malam wajib. Jelas Quran duka betul. Wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadzib hadza halal wa hadza haram mesti litaftaru ala wahil kadzib. Kowe muni halal artinya kan oleh dilakukan, muni haram enggak boleh dilakukan. Artinya kalau kamu bilang wajib yang lainnya mbok hukumi haram. Nggih mboten. Berat. Ana ayat meneh sing luwih keras meneh sekul araaitum ma anzalallahu lakum rizqan faja'altum minhu harama wa halala qul allahu adzina lakum am 'ala wahi taftarun. Bagaimana mungkin misalnya ketemu pangeran? Tapi saya setuju loh sama budak modern, saya kira saya benci, saya seneng. Piye-piye iku seneng kok orang Islam tertib rusik yo seneng. Jamaah kabeh takwa kabeh, do sehat mergo olahraga, do iso seneng. Pondok salam wis ngene ku mau. Mosok santri 10 lek labine beda kabeh. Ana sing kaosan. Ana sing kethu diwalek. Ana sing lu sedhak kepe lu beda-beda. Mergo kiyaine yo ora wani majibno. Kan kanjeng nak meneng kitab-kitab fikih Syafi'iyah kan pokoke nak bar takbir ndak kok tangan iki sore dodo. Kok lagi sore dodo kok ana sing mepet weteng. Ana sing ngene derenge nutupi apa igone sing ilang sitok. Kuwas kok kaya gene wis kacau bab sendakem. Ana gene sing Gus Safi bongo bodho to. Ki Mansur yo beda. Sing lagi tidur ora yo beda. Kayane sendakem yo beda. Modele yo. Nah sing ra didik utange akeh guys. Tangane didakok mek nota-nota sarang. Lo ngambil sholat kok sarangnya jika berhubung belajar tapi ditota-tota pas apa? Sholat piye gitu saja mereka kita itu apa majib itu tidak bisa misalnya, nak sholat wajib sarangnya rapet kudu sebuah ini tidak bisa, orang tidak wajib kok di wajib makanya ilmu ini orang alih itu penting di teman-teman itu kacau, dunia itu kacau. Tapi tadi itu lebih baik ketimbang nanti kita ditanya Allah bocah ora maca Quran mbok takzir, ora kursus Inggris yo mbok takzir. Bocah ora jamaah mbok takzir, ora olahraga yo mbok. Jadi ora ono bedane. Dan itu lama-lama santrinya karena mulai kecil di situ dan hanya di situ, Gus. Yo ora ono bedane. Dia ketika di masyarakat punya yayasan yang didewa-dewakannya disiplin, bukan hiro fillah, bukan rasa sentimen mencintai Allah, yang didewa-dewakan ya. Misalnya anak era maghrib itu dibedati tenan, tapi saat pagi kok anak era nang tangi sekolah itu dibedati podo. Sekolah gula ilmu membe agama yo podo. Turu kelambinan itu amuk orang dinas turu kok kelambinan aku ganti kaos. Yo dia amuk kayak ngamuk ewang ras maca Quran gitu. Jadi akhirnya hukum adat bimanzilatil ibadah. Mengenai etika cara kalau ini favorit bagi saya supaya kita ini tetap ojo sampai ijabu malam yajib. Atau tahrimu malam yahrum mengharamkan sesuatu yang tidak haram. Repot jadi wong alim. Mengapa wong alim kok tegas? Wis mesti rapati alim. Tak jamin. Karena hukumnya Allah dalam hal yang enggak wajib selalu dak. Lho sampean nak Rasulullah wis ngerinah, Rasulullah wis serang arah koyo kowe-kowe orang. Rasulullah ngaji ning masjid Rasulullah, afdalul khalqi orang terbaik ngaji. Nah, Rasulullah ngaji ning teras. Itu anak pemuda liwat santai gue pacul diliwati Rasulullah gak melok ngaji mau nadir foto Rasulullah gak melok santai. Terus pemuda semua komentar betapa celakanya pemuda itu, ada Rasulullah ngaji dia gak singgah tapi enak saja terus berjalan ke kebun untuk ngurusi hartanya. Rasulullah ngendikan, mah kamu jangan bilang begitu, dia datang ke kebun kemudian cari nafkah yang halal untuk keluarganya, itu juga ajaranku. Kayak apa jiwa besarnya Rasulullah. Kue terima balik ajarannya ramus di bener tersinggung. Ijak mono gaya aturan sih atau kau pengajianku berarti rasa seneng Rasulullah. Lah pengajian gue dua malah rasa seneng Nabi ya. Iku buyutnya rasa seneng Nabi. Mungkin Nabi jelas lah asalukum alaihi ajro lah asalukum alaihi malah malah sembrono. Malah buyutnya. Cora aku rasa usah omong biasa ya pengajian. Kalau sih rata kau ya biasa. Bubar ya biasa. Tenang. Gak isangu ya biasa orang ya biasa tipu lah si gerombong keliru orang ajaran yang nabi lah si gerombong ya mau dia mau puja biasa dipuja-puja ya biasa wa. Karena liane halal haram itu hukum adat ya napa liane halal haram itu hukum kulon gak ada cerita bola balik ini bukti bahwa fatwa saya ini benar. ketika Sayyidina Umar bolak-balik kau cerita, Sayyidina Umar is wong alim soleh. Beliau kenal betul Rasulullah, disebut sahibukum, termasuk orang yang punya gelar sahib itu ma'ruf ya, Abu Bakar, Umar. Itu dia tahu betul guys, ketika Rasulullah itu kalau memberi mahar itu berapa dan maksimalnya berapa, itu dihitung oleh beliau. Ketika dia beliau jadi khalifah, bikin pengumuman, wahai para perempuan, tolong jangan sampai mahar kamu itu di atas ini, karena itu batas terbanyak Rasulullah memberi mahar pada istrinya. Kan ya masuk akal, ada Rasulullah, Rasulullah mahar terbesar kan ngasih siapa, anaknya Abi Sufyan, Ummu Habibah ya, Ummu Habibah itu mahar terapa terbesar Rasulullah itu sama istri itu ya anaknya siapa, Abi Sufyan. Singkat cerita itu dibatasi oleh Umar maksimal segitu. Ada perempuan cerdas gila namanya Syifa, masyhur itu Syifa. Itu orang yang ketika Sayyidina Umar jadi khalifah jadi pengawas pasar. Jadi sebetulnya ada dalil juga dulu perempuan ya ada yang pegawai apa ya maksudnya pegawai negeri lah pegawai pasar. Jadi itu yang pengawas apa pasar dulu itu perempuan era siapa? Umar. Tapi kok ya orang-orang terus sekuler berarti pemimpin perempuan oleh wong iku pegawai negeri ora ketua kok padu bocah kok. Senengane kok gawe kesim. Singkat cerita perempuan tadi langsung aja laisa laka laisa dzalika laka ya amirul mukminin. Itu tidak wilayah kamu, itu hukumnya Allah. Waqad qala ta'ala wa ataitum ihdahunna kintoron. Kintoron itu kan malan kasiron. Dadi wong Arab nak darani dunya sak waladina, sak ora kitung, dunyane sak kintor. Dadi cara Jawa misale ana wong kok ngelem toha suke, wah dunyane sak waladina, sak kintor. Artinya gini, kintor itu malan kasiron sing layu'at. Harta banyak yang sudah enggak terhitung. Ininya si perempuan tadi mengingatkan, ya Umar, Allah saja membayangkan ada lelaki yang memberikan perempuannya itu kintoron, sesuatu yang enggak terhitung, tidak terbatas. Kenapa Anda batasi? Nangis itu Umar, sama syur itu, sampai beliau mengatakan, kullu nasi afqahu min Umar. Teruskan fatwa kamu, fatwa saya tak cabut sekarang juga. Coba. Meskipun lam yazalil ulama, ulama selalu mengingatkan bahwa yang benar adalah Umar. Sesuatu itu butuh etika. Masa mahar istri Rasulullah yang ummahatul mukminin kok kita langkai, apa? Lah iya, artinya kan kalau kita mahar terlalu mahal kan ngelangkai bojomu tirmo sri pesek desa mbok bayar sak dure wong sing dijamin swarga. Misalnya sebenarnya isa protes dadi oleh cung-cung. Maharku kok mbok langkai bojo ora jelas nggowo swarga kok mbok. Misalnya gue ketemu Aisyah ngono wani kejawab. Lho gak coror, balen male. Bojomu kan ora jelas nyuwargane. Malah rada mestekno. Mestekno masalah pas ora mestekno. Terus gue ketemu Aisyah misalnya, Sayyidah Aisyah. Misalnya. Takoki, "Ha, mahari bojomu?" Ora mubalek kodang tak kei 200 juta. Aku wis sing garwane Nabi. Untuk saat ini, coba wani. Harus makanya secara etika tentu kita kagum sama Umar. Dengan aturan itu kita punya moral, punya apa? Etika, tidak melangkahi mahar yang pernah diberikan Rasulullah. Tapi secara hukum Umar itu tetap salah karena membatasi sesuatu yang tidak terbatas. Dasar sing protes wong itu bahaya tidak dibatasi. Lego hebat yang wedok di sini. Ku Quran ku hafal sama anaknya. Makanya jihad protes itu dalilnya masuk akal. Waqad qala ta'ala wa ataitum ihdahunna qintaron. Wal qintar ku mal sing layu'at. Sing ghairu mahdud. Coba. Aku ora trimo mahdud. Seperangkat alat sholat. Kalau ngangkat no santri kan biasan perkarane. Di mahari andalan apa? Wono sing jumlahe rakyat tapi ngel-ngel sing ngakat. Ya iku disesuaikno tanggal apa? Lahir. Nah, iku malah dosa tok. Yakin cara kula dosa. Lah kula ditakoki tiyang nganti kesel. Ustaz-ustaz sing santri kula teng Jogja teng Jakarta. Niku sering takok bahasa Arab. Gara-gara mahar iku disesuaikno tanggal. Akhire pecahane kan oke. Kayak tulung kus diwarai bahasa Arab ni. Wah saya enggak ngono kawinnya di depan umum. Tahu terus kawin masjid Atin. Niku saya korko bahasa Arab. Ikan dia isin di tulung orang akeh. Eh tu Allah lemas sempal lagi bahasa Arab yang misalnya berapa? Sewu sangangatus walu loro. Ayo jajal lah. Gak mikir sih. Mau mikir tetap. Ono rupiah ibar gak deh maksud. Wih kudus orang ya rawa. Nggak ngelok ya kudus. Ah, saya ngelok nih dek nih, saya nggak ngelok apa? Ya ini. Wih kudus orang ya rawa. Yakin cara saya dinawar jika suka dua mu. Ya jelas kan Allah yuri dua bikumul yusro. Allah seneng aneh itu gampang. Kalau dia tanggal lahir kan mesti tulis ini akte. Lahopo tinggal ngelok-ngelok biayi. Lah iya misalnya kuatir lali ya sana ini akte. Ini ijazah, ini malah kayak ini akte, ada ijazah, ada surat. Bakal, aneh-aneh. Jogeman pokoknya ngaji kayaknya wali muridnya di... Dolim, yakin cara kula dolim. Lu kula niku korbane mergo. Sakjane nek kula ora wani santri-santri kula teng Jogja kuwi ada sing SMS kula terus sampai ngapunten Gus kula tak butuh kertas riyet. Rusak piye umume piye ban sing biasa iki iki. Kon lho nek kon Jawa kon bahasa Arab bisa. Wah yo sak ayo to halah lho yakin. Atok mlebu orang jam ayo timbang kon. Kon bahasa Arab napa? Mahar. Ono rupiah ibar, ijo ono masih bareng. Akhirnya bimahri, kayaknya bingung. Pertama karena peyisen raga wetek, bareng bingung buka. Lah iku sing sering marahi ku kula, dadi kula nu korban. Wes ngono, nak sing wengke-engke kawine ning masjid jamek, ning kota-kota kan ning masjid jamek. Oh isen. Ora usah ngono, wong Islam tak umumna ora oleh ngono agama ora oleh ngel-ngelo wong ladoro-ro baladiro. Soro kula wis mahar 1 juta, 2 juta sing bulat-bulat. Sampai bulat keren 1 miliar. Aku mahar politik. Lah ya mahar sakmene mahar. Mahar politik. Ya lengeng ya, jadi kalau suwon wae kalau jenengan jogeman wajib no barang ora wajib. Nak misalnya kayak kepen pondok Murabi misalnya sholat wajib jamaah misalnya. Ya bahasa no bahasa kang jamaah ben ora sombong. Karena dengan jamaah kita punya kerendahan hati nak meno sholat kita ora ditompo liyane ditompo. Dan karena sifatnya rombongan, ya wong kaya ngono Pak Be sing turu lah ya tok. Gampangane kan sing kliru wae tok wong rombongan apa? Rombongan. Lah ya nek rombongan, kowe nak numpak sepeda motor dhewe kudu siaga satu. Tapi nak rombongan kan santai. Apa meneh nak imame kredibel. Lah Nabi ku unik lho. Ada orang tuh habis maksiat, maksiatnya disebut ke Nabi. Nabi ku unik, takoke ngene ta. Lah kowe jamaah tuh nggih. Ambek aku nggih. Wis dosa di sepuro. Mergo tadi rombongan imame wae kredibel. Kan gak mungkin misalnya malaikat muni ngene rombongan sing dipimpin Rasulullah Muhammad ada gak diterima ora wani ben kualat tapi tapi nek imame kowe kan rombongan dan imamnya dinyatakan oh, bersalah ora ono wibawane blas ning kalangan apa malaikat ya ta eling-eling ya dadi nek cara Said Abdul tadi yang ngarang Sulam Taufik di antara kriminal besar bahkan dibabkan murtad. Saya heran kok sekeras itu. Ya tapi tentu kita di era Indonesia tidak perlu menghukumi murtad, tapi kita menghormati beliau betapa antinya beliau kalau ada sesuatu yang ijabuma lam yajib, majibkan sesuatu yang tidak. Itu di kota Mas Afif, itu ngeri lagi kalau orang Islam kota didik anaknya. Mau ke kamar mandi kok enggak pakai sandal jepit itu keliru. Ketika Jumatan pakai sandal jepit dilarang. Saya pernah dikelui anak. Jumatan, pakai sandal jepit sudah di tengah perjalanan pulang. Sama bapaknya Jumat suruh pulang. Ini sandal ke WC kamu bawa ke rumah. Wah, kan ya masuk akal. Sampai segitu. Kulo roh di. Kulo tahu neliti Islam kota. Ini sandal ke WC. Masa kamu bawa ke rumah? Mulanya yang wujud kota sandalnya wabi-wabi. Jajan yang disuruh. Ada sing sisian. Ada sing walian. Ngodok. Itu sih kok ijek yang masjid. Semua antai ini kok. Lah itu mesti korban do di kiai alim itu tadi ya. Akhirnya orang tahu ijabuma lam yajib mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Aku ya guyu-guyu tok. Kalau menurut Pak Bak gimana bar? Aku ngajari dekne wani wong tuane kan gak mungkin. Membiarkan ajaran itu ya ora mungkin. Aku ya guyu-guyu. Gimana Pak Bak ditanya kok gak jelas? Lah kelakuan wong tuamu ya ora jelas. Jadi ya masuk akal alasannya. Jadi kalau orang-orang membakas Islam kota yang soleh, membakas yang rasoleh, harus kita hormati. Pilihan mereka harus kita hormati, tapi hukum mereka kita salahkan. Beda loh pilihan sama hukum. Enggak apa-apa kamu sholat kayak saya ini bukannya sombong, saya di mana-mana selalu pakai baju putih. Pikiran saya ini sudah ada jubahan. Terus gak jubahan, mosok sunah rasul tak tinggalkan, yang paling gampang kan baju putih. Toh saya sudah nasionalis pakai baju hitam, jadi wis nasionalis lah. Nah sudah, nah. Tapi saya kalau roh kelabinan badak ya seneng. Ketok alime mergo ora majibno barang sing ora wajib. Dadi yang kepesta gitu. Jadi kalau orang pakai baju badak hitam, berarti dia ngerti nak Rasulullah gak majibno baju putih. Sing putih nggo iling-ilingan, nak is ora jobaan yo iling-ilingan putih. Jadi ora jokok sama sekali. Tapi kalau nggih seneng sing badak, sing kelabinan abang, sing gambare McTison semacam-macam. Sementing ora udo nek apa? Karena Nabi juga pernah pakai baju sauda, pakai baju hamrok, pernah semua. Bahkan amamah Nabi pernah amamatin desma, desma maknanya hitam. Pernah semua Nabi. Karena andaikan Nabi pakai putih terus, nanti dikira putih itu wajib. Itu hebatnya Rasulullah. Jadi kamu sudah mewakili sekian perilaku Rasulullah, termasuk tidak selalu putih. Tapi saya sering putih, karena Ki Jawa wis ketunan ireng, wis sarungan. Itu kan Nabi ratau ketunan ireng, ratau sarungan. Ya sudah lah, wiling-wilingan, ono sunah Nabi. Pakailah baju putih. Yes, tapi kita harus mengapresiasi yang enggak putih. Karena ini sesuai konstitusi tadi. Gua nunjukno nak ngono iku enggak wajib. Ya sudah. Tapi akhirnya kan masjid-masjid daerah wong alim kan wajib. Sak masjid beda-beda. Waduh, salaf itu gak mutu kayak bener. Nah masalah babnya gak mutu. Ketune diwali. Wong sedakepe gitu-gitu. Ya sedangkan bagi Mansur, bagi Safi Kodol. Mbak Toha ya. Mereka tak biru mau tangan tidak kok ngisori. Anggar sing sumpek mesti kamblas. Tak lagi bar sarapan sehat, wenceng. Kita kudu darani sah, menyerahkan aturan. Iya Tora, sah Tora. Sah, aturannya mau tidak kok ngisori dodo. Kobi dan yadawul yusro biyadihil yumna. Wes pokoknya dicekel, nyekel eger dia beto. Ono sing nyekel umwe ini, berarti nyekel mepet, sikut. Ono sing nyekel apa ugel-ugel, sing akeh sing tenang tora. Oh sing nyekel ini yang akeh. Oh itu akeh sembrono aku, ratau survei omong ya gitu. Gak akeh sih, sing nyekel ini akeh sih atau kan? Nah ugel-ugel lagi, ini. Iya. Apa karek musime nak musim dingin. Angke nak musim dingin ngene. Tapi kira dua Islam kota, seragam gak? Seragam. Seragam tuh. Mun meneng napa kok? Putih kuwabe calane sendakep. Tumaknina yo tenan. Wong podo-podo tumaknina itu imam ya beto. Tumaknina engko edae tumaknina bi qodri. Subhanallah sing cepet ta sing lon. Ya, lana subhanallah tajwid dicek suwi. Subhanallah. Lho kan mate kan mat ari disyukur. Tetep suwi kan? Subhanallah. Lho nak fer-feran kan sak mono. Nah, tapi nak ora nganggo tajwid kan? Subhanallah. Jadi sing kaya kasus Blitar iku ya mungkin sah wong tumaknina ukurane Subhanallah. Biro kita biro yang mana tuh? Iku wis entuk sak witire ya. Sembrono. Kalau dolane YouTube yo YouTube. Subhanallah. Kalau ono pertama raro di Jogja, pas kerja teng kantor takoki Bapak balamu jan wong NU. Kantorku yang macam-macam NU yo ono, Muhammadiyah yo ono, LDI yo ono macam-macam dari balam. Ora aku men semua. Nah ning kota ora ono salat gak tumani kan gak ono. Pokoknya sholat di kota tanpa wiridan. Bek sholat di kota wiridan itu suwi. Kota tanpa wiridan. Nggak ada coba apa itu nak surat? 7 menit. Nak saya ngumumin ini berapa? 20? Berapa? Berapa? 20 menit. Itu sak wiridan ini? Saya sak wiridan barisa. Waduh, ini. Itu nak dihitung, kena ya. Sementing wah jo ijabu malam ya karena Quran komentari keras kita tadi sampai ngendikan wa aksarukum layakin itu dianggap gak diakal. Ya tapi eling-eling ya dadi Allah paling tersinggung kalau ada rivalitas ketentuan hukum. Mendingan wong ra iso nglakoni hukum Allah tenang ae, tapi nak ada orang yang menolak ketentuan hukumnya, Allah ini Allah duka. Senajan tuh barang sepilah, Nabi masyhur ada orang yang masih punya sisa-sisa tradisi napa? Jahiliyah, jadi onto sing terbaik cara Indonesia itu sapi limusin apa dikorban atau putih Ka'bah, ini sudah era Islam sehingga niatnya bagus, tidak untuk Tuhan, tidak untuk alihah, tapi benar-benar untuk, mergo Islam ya unik, ketika melarang itu tetap menyuruh hadiah, ja'ala wahun Ka'bah talbaital harama qiyamal linnas wa syaral harama wal hadiah kelaid, jadi Allah tetap menyuruh wong ngekek hadiah ning Ka'bah, tapi rasa nganggu aturan ngono pokoknya sementing sapi ini lemu ontane, lemu naik kan nganggo aturan, nopo? Raulah ditumpai, sing susune urung tau diposo, iku bener-bener gendut, nopo? Terus sing lanang yo ora tau majang, sika bener-bener sapi lanang sing prima mergo ora tau majang. Nah ning Islam mboten, sapi biasa majang lah ora apa-apa sing penting lemu, sing tau diposo susune ora apa-apa sing penting lemu, penting layak kan gitu, Dok. Singa cerita karena orang yang nonton ini masih nyon sewu tradisinya semi-semi jahiliyah, ya padahal sudah sahabat. Dituntun, padahal dari rumahnya dia ke Ka'bah itu jauh. Walhasil adalah ketemu Rasulullah, irkabha. Nabi, istumpah iya. Terus, ini ki hadiah ya Rasul ini untuk, apa? Ka'bah. Nah, sudah tetap dituntun, enggak ya Rasulullah ini spesial, karena untuk hadiah ke Ka'bah, maka tidak boleh ternodai, tak tumpah iya. Tetap Nabi dawuh irkabha, sampai 3 kali. Sampai ketika sampai 3 kali, dia tetap gak naik, Nabi duka. Wailak irkab, koi wong ciloko, ayo numpah. Inna Allah ghaniyun. Allah itu tidak butuh nazar kamu yang model seperti itu. Nabi sampai ngendikan wailah. Wailah itu ciloko. Akhirnya secara terpaksa orang tadi numpai. Artinya orang Rasulullah keras betul kalau ada ijabu malam ya ji. Keras betul. Karena bahaya itu gimana? Misalnya nyon sawo, kalau ulama tidak teriak begini, setiap mursyid digayanya sendiri mewajibkan cara gedeg-gedeg, cara lungguh. Wong maca la ilaha illallah kok ana carane misalnya. Engkau uang ahli fikih dua carane, dewi. Misalnya hasil nyeleksi imam, terus akhirnya munamuni rasa. Terus dari akro hukum sampai engkau uang Quran ya dua gaya nih, dewi. Nganti rangesahno uang sing makrote sama sekali gak bener. Padahal isowe uang iki diridani Allah mergo sanging senengi Quran, urung bener lah maca Quran. Lho sing dikritik pangeran kan punya waktu belajar gak belajar. Tapi kalau dia, lho jelas utake Kanjeng Nabi. Wong sing mahir maca Quran ma'as safaratil kiram sing kangelan iku entuk ganjaran loro mergo piye-piye nek kepengin iso. Nah, kita ini selalu bikin hukum yang kita ciptakan sendiri. Lho iya maksud setiap komunitas pasti. Misalnya kowe di keluarga TNI ta PNS, di anak nara PNS sama ngene ora direzeki. Itu cara berpikir mulane global-global jadikan PNS. Yo repot tau. Makanya pantangannya agama itu tidak boleh ijabu malam ya. Ya jangan sampai majibkan sesuatu yang tidak. Makanya Rasulullah masyhur ketika memimpin haji. Itu Rasulullah itu sampai ada satu sahabat yang menyimpulkan begini. Kalau apal tadi. Fama su'ila anse'in kuddima wala ukhira ila qala if'al wala harat. Haji kayak apa? Ibadah sakralnya haji. Nabi yang rukun, Nabi ngendikan rukun. Misalnya tawaf harus 7 kali dimulai dari Hajar Aswad. Setelah tawaf, rukun sa'i itu sah kalau setelah tawaf. Saya ulang lagi ya. Nabi itu profesional. Kalau yang rukun ya Nabi setakeng. Haji harus dimulai dari ikhram. Ikhram harus dimulai dari mikot. Nabi ngendikan ini setakeng. Ini rukun, ini wajib. Dan sa'i yang sah itu sa'i yang badat tawaf. Gak boleh diwalik sa'i dulu baru setakeng. Tapi setelah Nabi nerangkan rukun, itu kayak via apa saja disahkan. Di luar rukun tadi. Sampai kenangannya sahabat apa? Fama su'ila an syai'in quddima wala ukhira illa qala if'al wala haraj. Setiap ditanya, Nabi saya pernah ini tapi belum ini, ya if'al wala haraj. Tapi saya begini dulu tapi belum ini, if'al wala. Buar sekian puluh orang tanya selalu dijawab Nabi begitu. Sampai sahabat, rasa takok, if'al wala haraj. Sampai di Yaman tuh ada ulama top tentang bab haji. Gaya karangan kitab judulnya if'al wala haraj. Jadi if'al lakon yasiro wala haraja lan orano bahaya iku maujud. Orano kekangan, haraj itu maknanya apa? Kekangan. Karena Nabi gak ingin ada ijabumah lam yajib. Gak ingin. Sampai uang gayanya beda-beda. Akhlik koblaan armiya ya Rasulullah. Ini sudah cukup padahal rumbalang jubroh. If'al wala arad. Tapi orang yang ini, armi koblaan akhlika. Yes, if'al wala. Sesuai sahabat kok. Jawabannya ngono terus rasa takok. Pokoknya if'al wala. Ini kok kaya alim. Kaya alim buat takok ibarang. Orang wajib raharam. Ini jawabnya rapopo. Repot terus. Ya iki kok Jumatan nganggo kaos niki ra popo. Oh, akhir akeh wong Jumatan nganggo kaos rusak. Nyenengno wong kota nang salah penampilan. Tenak hukum nyenengno wong desa mau mergo orisinal lho. Tapi akhirnya masjid kan lucu ya. Seragam ya wah akeh wong iso. Waduh kaos santai ya wah akeh. Kaos macul ya akeh. Oh iya. Hanura soal jajar nasdu. Suwe-suwe kaos PDI jajar kaos Partai Berkarya. Padahal disik musuhe ya udah baru udah lama. Bab kaos santai ya. Mergo sing nganggo kaos iku sesuk ganti kaos. Wong kabeh duwe. Lah misale kaya ngalim tak koyo ya hukume piye nganggo salat sing ana logone partai jabe piye? Kira-kira nek ngalim. Ora apa-apa. Piye menyatane ora batal lo salat. Seru pon. Tapi akhirnya kan ra mutu. Ya tapi piye-piye kita ora oleh yaftaruna ala wahil kadib dengan mengatakan wajib tidak wajib karena versi kita. Sementara Allah tidak mewajibkan juga tidak mengharamkan. Ya pokok intinya aja sampai bar napa nganggo hukum atas nama kita napa sendiri mesti ujung-ujunge yaftaruna ala wahil kate boye ning ayat napa wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadzib hada halal wa hada haram mesti kok kowe li taftaru ala wahil kadzib mesti kowe ku bodoni atas nama Allah Subhanahu wa taala kowe fanatik salat kemudian gawe aturan salat tertentu jebule Allah ora wajib wajib no kowe fanatik makhraj semua wajib no barang sing ora napa wajib. Kowe fanatik fikih terus nganti imame mbok seleksi. Salate katok antaora. Sarongane dhuwure udel ta ora. Nek sak ngisore udel kira-kira diinceng kok dhuwur ketok rasa. Aduh sing kabeh nginceng ya sop. Ngono fargi Allah. Kok iso nganti ngono. Makrot ge ngotenake berlebihan ora ngarana kira asap. Nganti ana bidonin ngampi zonin iku perkarane ana sing lafadz dot ku mirip. Dha ana sing lafadz dot ku mirip. Dot mulane sapa wa akhire wa ma huwa alal ghaibi bidonin ana sing bidoni. Lah umpama makrot iku mesti jamin keluar satu huruf, mesti ra ana khilaf. Sapa? Umpama jelas misalnya ihtina si rotol. Terus kita sih serah mungkin ada kira ah, masuk bisa. Iya, ada yang masuk bisin, ada yang masuk bisa. Iya, karena andai kan dulu kira-kira begitu jelas kan, berarti kaulan wakidan. Ya tapi kita yang pondok Quran itu udah jelas. Tapi ra usah ngukumi sing liyane, terutama wong sing lagi nopo belajar. Jadi sing bener ya, wajib maca tajwid. Wis ngono tok, tapi nek tak kok ora ana keterangan wajib nyalano wong ngono lho paham. Jadi mau ana wajib nganggo tajwid, tapi ora ana keterangan wajib nyalano wong. Jadi kuwi keterusan apa? Jadi nek salat ku wajib nutupi aurat, termasuk aurat iku udel. Tapi kira samune wajib diinceng kok dhuwur. Saroke. Mergo masyhur iku. Ana wong ahli tajwid, nyalahno ahli fikih mergo makhrote ra bener. Sing ahli fikih males sarungane mesti delok. Tapi pada berlebihan ya. Sekarang lah apa urip ngene ku lah. Tos salat ya krana Allah, maca Quran krana Allah. Tak pikir Allah luwih apian timbang kiai wis jelas aku ya. Apa luwih apian timbang mosok mentolo aja sholat tuh sarongnya rontok ngisun anggar gak kemengisoran banget. Nah itu kan berhasil jadi ini perkara ini soalnya lengi-lengi soalnya Sayyidina Umar Mawon langsung mencabut fatwa, padahal fatwa Sayyidina menurut saya benar karena dan tidak etis lah. Istrinya Rasulullah yang jelas fil jannah, semuanya fil jannah dengan mahar tertentu, tentu kita cara etika tidak akan melangkai mahar beliau, mahar Rasulullah, paham ya. Tapi piye-piye Nabi Allah mau dawuh wa ataitum ikhtahunna kintoron, kintoron malan sing ghairon apa ma'dud. Malan laisa laka ya amirul mukminin, laisa dzalika laka ya amirul mukminin, itu tidak wilayah Anda. Anda harus mencabut fatwa itu. Karena Umar itu orang munsif, orang tawadhu, beliau ngintikan fatwa ini saya cabut dan tidak perlu ada pembatasan. Tapi semua karangan fikih ya anut Umar. Cuma dengan redaksi wayam bawi atau seyuk jannya, mahar itu begini. Ya, karena tadi tetap secara konstitusi tidak boleh ijabuma. Mun salat dur. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasul qalu hasbuna ma wajadna 'alaihi abaana. Awalau kana aba'uhum la ya'alamuna shay'aw wa la yahtadun. Tiang-tiang kafir Quraisy itu siapa saja sing setiap ditegur Rasulullah kon anut Quran, malah mereka jawab hasbuna ma wajadna 'alaihi abaana. Wa idza qila nalikane den ucapno lahum maring kufar. Ta'ala mrene sira kabeh ilama maring perkara. Ta'ala mrene sira kabeh ilama maring perkara anzala kang wis nurono sapa Allah. Ta'ala ilama anzala Allah wa ila rasulan maring rasul ila hukmihi tegese mrene maring ketentuane nabi. Min tahlili ma saking alalo perkara haram tum kang aramno sira kabeh. Ya, ketika mereka diajak ngikuti hukumnya Allah dan Rasul untuk mencabut hukum mereka. Hukum mereka adalah mengharamkan sesuatu yang hakikatnya halal. Disuruh mencabut untuk ngikuti hukumnya Nabi, yaitu tahliluma haramtum, menghalalkan sesuatu yang kalian apa? Haramkan, karena hakikatnya apa? Halal. Kalau mongko padha ngucap sapa kafir, hasbuna ma wajadna aliyah. Mengke kula waca ana niku beberapa tarikh tentang betapa bahayanya ijabu mana wa lam yajib. Terus mulo tu libur kok cuma ngaji terus kados ben kowe kula ndadak tur libur terus rejeb ruwa poso gitu. Ngaji terus mari ke ngalimen bingung. Ngaji terus ya ora paham, ora ngaji ora paham, penting pre-apre yang penting ikhlas no. Kayak kula ndadak mulut libur terus rejeb ruwa poso gitu. Nanti sawal akhir. Saya kira rong minggu. Sebenarnya sahabat tua ya sakulan. Sahabat tua ya saumur pisan no. Kalau nagi aja ngaji terus yang raja kue. Nagi ngaji terus. ISIS ya. Orang ditangkap densus ya. Hari ISIS besok Jawa deh nih. Cara Habib Umar Muthohar. ISIS ya mesti ini adem. ISIS kok marah ya wak. Panas. Kalau mongko podo komentar, ngucap sopo alladzina kafir. Mungkin kalau wacak no, betapa banyak hukum yang kita ciptakan. Gak ngikuti Allah bin Allah. Rasul. Hasbunati kecukupan kita, kafina utai kecukupan kita, umah perkara wajat nakang merdui. Kita alih ngatasi ma abana yang biro-biro bapak kita. Wah kurang ajar, diarani. Ayo anut Rasulullah. Jawabnya, sudah cukup kita ngikuti bapak-bapak kita. Mana ora perlu nabi, cukup anut leluhur. Jadi kakak-kakak. Lan cara kula kados nyuwun sewu sebagian wong NU ya berlebihan. Nek adat iku diimani sak dure sunah rasul iku ya repot. Piye-piye ngene iku ya tradisi sing ora bener. Mosok sunah rasul dibandingno napa? Ada dikandani nek cara Kanjeng Nabi ngene terus malah mbok wales dhisik-dhisik babaku ya wis. Ngene ora usah ngono Kang. Cara kula misale ke wiridan sing ora ana hadise wiridan ae tapi ora usah banding-bandingno ambek Rasulullah, bahaya. Mulane cara kula iku fair model Said Muhammad. Kula gadah kitabnya banyak dan saya berkali-kali belajar. Belajar nggih tak teliti nggih kula sering konfirmasi sama murid-murid Said Muhammad. Kalau Said Muhammad dalam Arab Ababul Farad itu masyhur beliau fair secara ilmu. Semua wiridan yang enggak ada dalam sunnah Nabi, kamu jangan mengatakan itu sunnah Nabi. Bahkan yang melakukan itu mengatakan demikian, kata Said Muhammad, nukharibu, salawan. Nukharib itu saya perangi, salawan. Tapi tetap lakoni waiku masyaribul kaum itu ekspresi orang tertentu, sing seneng Allah tertentu dengan cara tertentu, terus dilakoni. Tapi rawuh resah mbok isnadno ning Kanjeng. Risikonya tadi, kalau diisnadkan ke Rasulullah itu risikonya besar sekali. Satu itu mengikat. Ya setiap umat Islam kalau semuanya bilang Rasulullah itu kan padahal faktanya tidak. Misalnya atakoh sama dia atau saat ini saya mulai payu apa. Atakoh kubra, jadi kenapa nih? Bisa ngilu loh sih. Bapak ibu ibu suarga terus wong liya kondo moco kul hui loh. Tidak ya? Ya tidak ya. Bapak ibu yang maksud ibu suarga wong ya dengan ngel lo dikumpul lo kondo apa? Moco kul hui bro. Ngatuh sewu, sing anaknya nangis, sing wong liya digegemi kretak, kretak. Anaknya nangis untuk warisan, sing wong liya. Aku diundang itu rata teko. Kok penak bapakmu aku orang kene di bapak dhewe kok. Lha yo ngono la opo. Aku cek eling ngono. Dhisik Mbah Sam abahe bapak niku kan yo wasiat ngono tapi mau patang kowe diwaca bapak piyambak. Ambek putra-putrane mbek santri. Wong liya iku bebas dadi tetep diitung net, diitung jumlah itu mau bapak kula Gus Hafiz pokoke mbek santri-santri. Sing wong liya iku bebas. Lha ora e wong liya ngene iki kok wong ngene iki kon melok maca kabeh. Sing sa, sing tek, tonggo teko perkara tonggo kan ya serah nyali pun sing tau neng-nengan barang ngono kan wis. Tonggo sing rukun niku mbok piro. Wong matine wis muni pas mati kok wae kerja, wah semuanya kerja mati. Akhire ngene iki ra sida. Bagi yang enggak cocok mati saja. Masalah. Waduh, kowe kerja nang wong mati. Barang. Nah jenis ngene iki terus kon maca. Kulu. Wakeh pisan kok. Lah nek ra kiai misale 100.000 dibagi wong tanggane piro? Wong ra kiai iku biasane umate piro? Tangga-tangga sing tangga piro? 20 untuk pirahanan iku. Lah iya dikrawu lho mesti ora. Mesti dikrawu, tak jamin. Wong anggar go ngarper pun pun. Terus karo dene mbok yo mikir sing nakal bapakmu kok. Sing kan mbok mulya kan cara kula ora fair. Wong karo hadis awal adin salikin yatul. Ada sing paling duwe komitmen niku. Ala eh wong liya wis keben. Lan kula nak khole bapak teko awal kok ngarep mbek dibuat. Mergo wong liya karep yo keben penting ku anake. Wong jaman ning Indonesia ora anake kok gurita itu. Wong do yasinan sing ngotak ngadep. Mau urun monggo mbek teh sak gelas. Wah, kalau diundang yasinan itu mulai. Mari kurang ajar kan. Dolim. Leong liya, monggo. Separang wong liya, sak kiai ini maca yasin. Tangan orang pelewu ke kiai ini biasanya. Terus anaknya mau ubang. Sing ada hadisnya itu awaladin. Orang ada yang ada hadis. Aw kiai ini solihin. Rana. Yatulah, rana. Sing ada itu. Mana, mesti anak yang paling dikomitmen nyelamat no. Bapak, malah wong liya. Lah itu nak Said Muhammad ngarangnya secara fair. Kalau di bahasa ilmu hadis disebut ataqos sama dia no. Ataqos sama ataqos itu kemerdekaan. Itu madzhab Maliki. Saya ulang lagi itu madzhab Maliki. Ya saya ulang lagi itu terus di Indonesia disebut fida. Iku lagi-lagi guys. Muga-muga gak populer. Ya muga-muga gak populer. Nah itu kata Said Muhammad, oke okay, kalau ada yang melakukan silahkan. Karena dia meyakini fadailnya kul huwallahu ahad. Tapi ra usah anggap iku sunah Nabi. Nambah anggap sunah Nabi repot. Berapa orang yang dimaafkan mau terima nyuwun sewu ngilangi rining dalan. Ana wong dimaafkan pangeran perkara malah ngombeni asu. Ana wong disepura pangeran mergo demenan kasil ape selingkuh ora sida mergo wedi. Allah banyak orang yang dimaafkan Allah karena perilaku-perilaku ini. Tapi nanti kalau kamu bikin kaifiat tertentu ini akan mengikat seakan-akan tanpa gitu enggak dimaafkan itu satu. Kemudian mengabaikan amal-amal yang Sawah sing kok sawi ngalor ngidul ini di sepuro. Wong hadise ngono wong golek ilmu iku di sepuro. Pamane nak goleke gowo alat nggih gowo kitab sawi wae. So. Pamane go jebrok wae walah. Walah jos ngono wae. Bahayanya orang awam kalau ditoleran. Kalau ada yang mengatakan ada acara gitu ya silakan datang enggak apa-apa, sementing jangan itu mengikat. Kula lah kadang ya teko. Kadang ra teko. Kula pokoke tak akali wae hukum wis tak. Acara nanti kadang teko, kadang boten. Nak boten terus koyo anti. Teko terus sawangane wajib wis pokoke wis koyo kasih barang sunat kadang lakoni kadang ora. Dan itu bagus kalau dalam konstitusi orang alim itu bagus. Bagus sekali ya, cuma bagus-bagus sekali. Karena bahaya. Termasuk bahaya dalam agama adalah konsisten dalam melakukan sunat. Nanti akan dikira wajib masyhur itu dawuh Sayyidah Aisyah. Sungguh Rasulullah itu sangat mencintai qiyamul lail fil masjid. Dan beliau meninggalkan itu karena takut dianggap fardu. Masyhur. Gak boleh. Artinya apa? Kalau ataqa somadi atau fidak, kiki alim teko kabeh. Kemudian masyarakat tertanam bahwa dengan cara itu orang selamat dari neraka. Sampai rana wong alim itu dianggap aturan pokok. Nyelamat no bapak eko neraka. Akhirnya serangan ana iku ben bapak ora selamat tapi ya kan yo repot. Makanya kecara Said Muhammad ngono iku jenenge masyaribul qaumi. Ada orang-orang soleh punya masyrob. Kemudian dia milih kul wallahu ahad. Ada yang punya masyrob milih astaghfirullah. Ada yang punya masyrob milih sedekah. Ada yang punya masyrob milih mulang. Kayak saya senang mulang. Perkara ini mulang untungno Islam. Li'ilai kalimatillah. Karena yang saya puji adalah konsep Islam. Sehingga orang kagum lagi dengan konsep apa? Islam. Banyak di Jogja para dokter ngaji saya. Dan sampai ngarang bangga lagi menjadi muslim. Judulnya gitu. Bangga lagi menjadi muslim. Saya ngaji. Karena tadi. Ketika saya menerangkan kenapa Islam ada iddah. Karena supaya tidak ada ikhtilatun nasab. Saya terangkan kenapa. Dia ngarang buku seperti itu bangga lagi menjadi muslim. Karena dia sadar bahwa teori Islam itu rasional. Dia enggak perlu ketemu saya. Sowan gue enggak perlu sampai sekarang pun enggak pernah ketemu saya. Makanya kalau nak ngaji enggak nerima sowanan biar orang itu ya biasa ngaji saja. Sekali sowanan dibuka nanti ada kroni, ada pembisik. Ya iku kowe sing ngomong. Mulai sowan sesuai Tuhan min sowan kak nak bisa tuh nomor kita materi ini sebuti nah ini kan diadopsi dewi dewo dikerokir apa mau nantuk ya tiba dewi nah banyak ulama yang bahkan itu guys ada ulama sing senengane iku untuk menjaga umat Nabi itu sering bal-balan ini bal-balan dolanan pokoknya dolanan itu masyhur sampean lihat di Al-Minanil Kubro jadi Imam Syahroni pertama jadi wali jadi amatir itu dia ketemu wali senior lah itu cara main dolanan cara Indonesia mungkin bal-balan dia katoan seprapat celananan seprapat seprapat itu ya mepet dengkul tapi ya rapati ya pokoknya gitulah kira-kira seprapat itu bal-balan Imam Syahroni itu engkar wong alim wali kok begitu singkat cerita lu enggak ya dulu Mbah Sidik itu sampai sepuh ya bal-balan abahnya ibu itu nganti tok bongkor Mbah kula Mbah Sidik mulane karo ngoten niku riyen nggih dirubah. Ngantos sepuh nggih ngantos sepuh. Mbah Sidik niku riyen bel-belan ngantos sepuh. Sehingga ini diceritake Sa'roni, apa Imam siapa? Sa'roni sampean cari di kitab Al-Minanul Kubro karangannya siapa? Imam Sa'roni. Saya punya karangan beliau banyak. Kalau yang terkenal di Begaya kan Mizan Kubro. Saya punya sampai berapa naskah itu yang Mizan Kubro. Saya memang punya adat kalau kita punya sekian naskah. Karena naskah kadang geloyor napa? Sekian naskah yang geloyor sing maca kuwi tambah. Geloyor. Nggih ora pati ngalih malah maca kutub samil wis. Maktabah samil. Wis kere medhit. Ya kan yo padure medhit. Mergo tuku kitab manual kan. Musnad Ahmad saya itu harganya 2.700.000. Iku sing cetakan DKI. Kula gadah kalih sampe cetakan Darul Afkar Ad-Dauliyah. Mergo nak mblober ben ono. Karena gak mungkin kita Musnad Ahmad dicetak Toha Putra pirang jus nih. Gadah kalih Mas. Nama Safif Maktabah Samilah. Toha barang no ya bodoh ae. Kowe iku ping pirang pidato han harga sakmene? Ping pira? Ping pira? Nak 2.700.000. Ping ping pira? Ya delok ya nasib nasib nasiban. Nak wonge biasane wong abangan tobat terus pejabat ularang. tapi nak sing utang santri tau mondok. Ada konco alumni salah alamat ya. Dia nak apal pola-pola. Ngundang konco mondok alumni ya alamat. Ya ada. Tapi nak pejabat yo sing tobat anyaran seneng-senenge Islam anyaran. Wah iku jos. Sekeguyon itu untuknya ulah ibnu. Nah itu piro mas, 2.700.000. Wong Musnad Ahmad itu piro mas, pirang jus. Wae kui wong mas pitu likur. Wono sing 14 jus pokoknya nak sing kitab cetakan DKI-DKI itu kan tulisannya besar-besar. Terus ono tadi ada edisi tagih kan ada komentarnya. Jadi lebih lebih tebel. Wong koyo Ihya wae saiki 25 jus. Konek maktabah samilah, waduh, kitab biru, pirang atas. Ribuan. Semua cara paham. Mangkalo wong pokoke malah. Semane tenan. Mboe wong aja ngono, Cak, ilmu diregani. Maksudnya ku yo bayar barang ben duwemu barokah tau tuku kitab. Ben ramen tuku HP wedon. Cara kula iku serang regane ilmu yo ora apa-apa duwe ora tapi mbok yo tak kali-kali duwe iku ono sing bener lho tasarufe iku ono sing. Karo dene sampean amal lu ditimbang iku nak ditimbang ora ono. Mau HP sitok. Lah iku 17 jus e. Wah. Lah anak loro ya. Oh, wah, seru lho. Jomblo. Nah ini penting saya ingatkan. Terus ini balik lagi ke Sayyid Muhammad. Bahaya sekali kalau semua sesuatu dikaitkan Nabi, karena nanti jadi mengikat. Sementara itu kreasinya masyaribul kaum. Saya ulang lagi, masyaribul. Misalnya gini, ini yang kisah nyata. Misalnya Gus Afif itu orang kaya raya. Saya ulang lagi ya, dia kaya raya, uangnya banyak. Terus dia jima istrinya fina hari Ramadan. Apa? Fina Ramadan. Kan kena fida. Misalnya. Kena fida itu berurutan misalnya ya apa? Memerdekakan apa? Budak atau puasa apa? 2 bulan berturut-turut misalnya. Misalnya ya. Atau memberi makan sekian orang, ya. Paham ya? Kemudian ada ulama yang cara berpikir gini, tapi ini keliru ya. Saya ulang lagi, ulama ini keliru, disalahkan orang banyak. Tapi ya ada juga yang dukung, jenenge wong akeh, jenenge pendapat. Ada ulama gini, wong sugih kok kon fidak duit, kenaan deh. Bolak-balik melanggar wong kelar bayar. Ini nyata di Indonesia. Tapi jangan fidak yang jima lah, yang gampang-gampang aja guys. Misalnya lemah fisik kemudian mboten poso gimana sih? Paham gimana sih? Itu aja contoh yang gampang yang terjadi di Indonesia. Saya ulang lagi. Saralah contoh tadi karena ekstremen apa? Mergo nek wong Jawa tak pikir ra ngara lah jima bojone fina hari Ramadan. Siji ya wis ra pati rukun. Nama loro cara istilah Gus Koyum iku omangane menduan dadi ra pati girang. Nah wong arep kan mangane daging, wong Jawa kurang arah iki Mansur, kurang arah kecelakaan. Ono ayo wong Jawa kiai dilapuri ono wong kecelakaan jima. Fina hari Ramadan ono. Mangane ku tempe mendoan terok. Wah. Ijek bojo ngamuk, serang arah. Oh, serang arah. Lho itu di Arab itu jadi ceritane kanca-kancaku sing pendidik. Biasa wong Arab iso saking hiper. Biasa neng kantor mulai mau apa ngono deh, piye kejajan. Pernah mau di parap gue, gue ya deh. Saking apa, mulai gue lucu pak mangan itu, jadi pedes apa, nasi apa, pedes apa, guling. Apa, orang-orang kebuli yang pedes itu, kambing apa, kambing guling mau ngeloro telur. Indonesia nggak selamat tanung 100, montok sauprin tuh perlu. Ayo, wong kon hiper ku piye jajan. Pedes itu juga selamatan loro. Satu sih. Wong ngarep mau diadepi. Dadi ora mungkin kecelakaan apa? Jima fina hari. Ayo sampeyan mana contoh vidya. Ini rungokno tenan. Ada orang kaya ke sing engkek lah. Engkek itu artinya di kota banyak. Kemarin saya punya kenalan dokter, sering ngaji saya dokter itu. Ngaji gomar sih, tahu dari dokter ke presiden. Itu dia cerita ke saya. Gus saya itu, dia keberatan juga. Dia karena sering ngaji saya. Dia karena senang be adat orang kota sidik-sidik vida gimana. Orang kota itu kan enggak. Misalnya karena mah, dia mangannya harus tertib. apa menawa itu positif. Terus digo alasan milih fidak ketimbang poso. Dalil orang yang tidak mampu boleh bayar fidak. Itu fidyah ya bahasanya, ada fidyah tuh. Itu kan banyak. Dan kalau diganti sedekah bagi mereka wanteng sekali ra terima 2 miliaran. Samut wae. Wah, kan parah. Oh, nanti kalau hitung rong kilo ora genep bagus. Nggih, samut itu sak rong kilo ora genep. 6 ya, parah-parah. Jadi mendingan, lah ya Gus. Saya ini sedang bersengketa. Nggo sengketa tok entek 2 miliar. Pokon bayar fida. Anak kula sak putu kula tak bayari saiki jarene. Nah, begini maksud saya begini. Orang-orang sing ahli medis selalu ono keengkean sendiri, kekenesannya sendiri. Ya tadi Gus. Rontok-rontok pinter medis, terus tua-tua itu engko nak mangan rata tip, mah terus digo justifikasi tidak poso. Nggak sing marat pikiran banter, aku nak poso aku kesemper, muka pikiran aku banter. Enak seperti ini makanya kita harus setakang, kok poso kesemper Allah. Karena nyatanya ya enggak, nyatanya kalau dijajal ya, ya enggak. Nah terus ulama milih, sudahlah fidyah itu dihilangkan. Kecuali benar-benar terbukti zamanah, zamanah itu wong soleh, terbukti poso terus, bareng juga poso lumpuh. Tapi aku mau wong piro sing alami, roto-roto ya rapiye, ora piye-piye. Nah, ana walalladzina utikuna fidyatun tu'am miskin ukurannya apa? Ya ukurane ma takalluf ning dinggon ciri khas agama iku ma'al masyaq ana kangelane, ana berat. Berarti aja kok mah sithik gak poso. Alasane lho piye ciri utama agama itu kan ana masyaqah itu. Masa agama kok tanpa masyaqah. Nah, seperti itu repot. Tapi kita sebagai atas nama hukum ya tetap kita ngomong orang yang keberatan puasa boleh bayar fidyah. Nah mereka pegangnya terjemah, pokoknya keberatan poso, sing medis muni takut mah, paham ya? Mau nanti sing melarat dari pikiran banter, butuh energi banter. Wah, engko nak sing melarat terus buruan ning Malaysia, kiai poso rapopo, pegawaiannya turu, laku, macul, laku ning bangunan, bar malah loro kabeh. Oh, ini akan meruntuhkan hadmu syariah kalau semua orang pakai subjektivitas, apa subjektivitasnya sendiri, sendiri. Sing Tuhan menpidato musafir. Sak Ramadan Pak Ayu terus yuk. Gak poso terus. Ini repot nak ngono yuk. Makanya menurut saya dibutuhkan satu komposisi hukum. Yang hukumnya tetap baku tapi fatwanya ulama tetap variasi gak apa-apa. Makanya kata Imam Syaroni sampai ulama ukila lahu uhkum bima syi'ta. Ulama itu sampai punya otoritas kalau ketemu Allah nanti di apa perilakunya di dunia diberi hak hukum bima sita. Enggak apa-apa kamu hukum tak kebesaran. Karena tadi master hukumnya sudah benar. Tentu karena master hukumnya sudah benar nanti aplikasinya. Nah, Dawe Sayyid Muhammad, Masyaribul Qaumi ya seperti itu. Kira-kira gue ketemu wong sugih. Wong sugih kota Taiwan senengane istighosah. Kadang-kadang lo mau rapati. Ya ngono iku cara Sayyid Muhammad ya ora enak sing lo wis sugih blegeder malah ibadah iku jak lo mau. Lah jak wiritan kan gak kalong donyane. Ngono kira-kira ngono. Ya tapi nek sing amen lomo marung ning dalan, ning warung kopi senane naktir kancane lomo terus, naktir kancane tapi antarane ibadah naktir kancane mbek ngrasani wong mbek beda wong liwat iku mbok akeh. Endi? Ibadahe naktir kancane, Gus, tapi sing diwarungi wong ayu. Antarane delok wong ayu mbek ibadah sedekah naktir kira-kira ganjaran akeh endi mbek dosane? Kira-kira. Akeh dosane, wong kopi regane piro? 5.000, nak naktir wong loro lagi 10.000. Lu gue piro? Sak jam. Lebih. Wah, ya kayak dosane, kita kayak dosane. Ditung cara matematika ditung. Nah, jenis ngene iki ibadah ya wis pokoke kon tarkun nazo. Ibadahmu pokoke kaful aini anil maksiat. Dadi ayate kulil mukminin ya wudu min absori. Ya ana wong-wong sing ibadahe wa makana wahu mu'adzibum mahum yastaghfir. Dadi lah kiai iku orang yang diberi otoritas Tuhan untuk bikin komposisi. Misalnya kaya kula mbek Gus Hafiz bongo karena nggawa Quran ya sementing Quran am jogo. Misalnya mbek Tuhan sing balik bodonine aja akeh-akeh. Mergo nak blas gak mungkin lah kamu. Mau balik gak nggo cerita Israiliyat ya takobbal wa minna minkum takobbal. Mereka agak Israelia itu gak seru ya. Orang seru. Nah, gak cerita Nabi Ayub kudikan terus dikukur nggak apa? Kerewe. Iku jelas Israelia bodoh nih. Wis jan. Dua nek kita pitah hadis wa hadza maqdubun alaihi, wis jelas dosa besar bohong. Ngono nate seminar terus dikiri kan ngisi apa? Kon temane apa kisah Israelia. Ya tak arani goro. Ya takokane ngono. Kenapa banyak mubalek yang cerita itu? Ya tak jawab. Mubalek itu udah ulama aku ini. Balek ben sak muni-muni ini amun mubalek ae amun. Lha iya cara sampean delok ning kitab-kitab Mbah Mun, kitab-kitab ulama-ulama. Wah, cerita itu dikritik besar apa? Apa mana Said Marzuki, oh tambah orang seneng belas sampai cerita itu. Sampai beliau komentar jelas wajah izun fi haqqihim min aradi bi ghairi naqsin ka khofi fil maradi. Tadi syaratnya Nabi oleh loro tapi loro sing ringan, misalnya gudikan itu sepidik orang oleh Nabi kok pipinya udunan orang oleh sembrono Nabi si kuping pipinya mergo Nabi ku malja'ul kaumi nak umate loro itu juga balar Nabi ini dewe mulanya jelas saat masuki bihoi naksin syaratnya loro sing dialami Nabi tanpa ngurangi derajat kenabian kakhofi filmaro dikoyok loro sing ringan. Ya tapi nak gue pindah tuh kan gak. Wah cara tuh kan Nabi Ayub diusir. Mereka mampu. Waduh. Gudikan ya. Mau nemen ya Tuhan. Mau sambu ada. Ya nih ya Tuhan nemen ya. Padu mungkin apa yang pindah tuh nih. Kenemenan nih. Lu jelas. Cara Said Marzuki jelas. Jadi bihoyri nakesin. Kakofifin mar. Yura Allah tu kemana seru. Nabi Ayub jono lorone lorong karena ayat andi masaniat duru. Tapi yo lorok biasa. Rasulullah jenate lorok. Tapi yo dek biasa. Gue syarat jadi manusia yo. Tapi yo cuma nemen-nemen. Nemen yo repot. Tadi orang terus menyaksikan ini jadi kekasih pangeran kok. Lorok. Terusir gudikan terus jadi uget-uget tebi. Nabi solat ya. Dijoblohi. Gue nak bersolat. Cerita Israel ya Allah ya. Kula nama datang kita hadis itu dari komentare sapa Ibnu Abuddin Al-Qustalani sing aran apa Irsadus Sa'ri. Barno ra uwes. Wong ngono-ngono iku. Mbok kritik bodoni ning para nabi ya ora ana gunane. Wong biasa bodoni ngono bareng malah komentare. Dadi kama kadabu wis biasane ya bodoni. Piye dadi nek niku mau meluruskan cerita-cerita istri dia. Jadi biasa wong niku bodoni ora sambo lurus. No. Engko ya bodoni meneh. Enggak parah. Masa iki diangen-angen, Gus ya. Rasulullah itu figur yang luar biasa dan miliknya orang Islam semua. Seorang lagi miliknya orang Islam semua. Tentu kita fair kalau ada riwayat Nabi itu pernah kuno. Tapi harus katakan pernah. Ada karena kita NU muni Yuda wim yulazim kita kritik. Enggak mungkin lah Nabi Yuda wim yulazim kunut. Karena kalau betul Nabi Yuda wim yulazim pasti tidak akan madhab, ada madhab Hanafi yang tinggal kunut. Nggih mboten. Nganti saya tidak percaya Muhammadiyah NU dalam hal ini karena mereka tidak mujtahid mutlak. Paham ya? NU Muhammadiyah dalam kota ini sudah pengikut. Nah, wong awam ae darani NU madhabe kunut itu. NU nak apa ora kunut. Mana ada dua kelompok ini punya hak ijtihad sehingga jadi apa? Madhab. Enggak bisa kalau secara ilmu kunut tidak kita keisnatkan ke NU atau Muhammadiyah karena mereka tidak mustahil sembrono. Tapi orang awam ngono ya keben, tapi kiai harus sampai ngomong ngono sembrono. Kiai jemelok goblok. Lho nggih to kan mereka tidak mustahil, ngapain diisnatkan satu fatwa hukum? Paham nggih? Jadi kira perlu nganalisis hukum. Gimana hukumnya ngobong bendera? Lho iki mereka tidak mustahil kok kamu mau halal berat orang misalnya sing pro terus berarti halal buktinya dilakoni sing itu haram buktinya sing nentang mereka ini tidak muts ya perilakunya biar saja pasti biar saja keben kono kok totalan mbek pangeran tapi kan gak jadi. Nah beda dengan pilihannya Abu Hanifah tidak kunut, pilihannya Imam Syafi'i. Nah seperti ini kira-kira riwayatnya Yudha wim yulazim payafalu ahyana pasti yafalu ahyana dan kita fair secara ilmiah pasti Nabi itu yafalu ahyanan. Begitu juga mas nyangkut istighfar. Karena Rasulullah idza salama istighfar salasan suman sorofa. Di Bukhari itu Nabi sausai salam istighfar tiga kali suman itu ya mu'ahyanan, tidak selalu begitu. Kadang ya baca yang biasa dibaca NU itu istighfar di, apa? Apa yang tasbih 33 sampai sempurnanya berapa? 100. Kadang ya enggak. Kadang Allahumma apa? Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika. Rabe wong NU terutama mursid-mursid iku kuwabe didadekno sitok. Yo suwi napa? Lah iku ora apa-apa, asal kowe aja muni iku gak sangka Kanjeng. Nak pecahan-pecahannya dari Nabi ya, tapi dikumpul nonnya dari sitok itu rakok Nabi. Sing mari ngesel nongkong ini loh, itu rakok Nabi. Nah, itu urusannya dewe-dewe. Yo, mesti yo lakoni rapopo, tapi ku masyaribul kau. Itu hebat Said Muhammad. Gak bisa seperti itu. Faham, ya, ini penting saya utarakan, karena nanti kalau semua aturan misalnya ataqo soma dia fidak itu kamu lakukan, kemudian coba ada orang yang jadi wali gara-gara dia punya kesempatan zina. Sing wedok wis gelem ayu terus gak sido. Gak sido iku angel lho, Kang. Ambek wong gelem iku angel. Ambek wong gelem lho ki maksud. Makanya sing dadi wali anyaran iku termasuk sing takwa, sing termasuk sing dadi wali sajane ana wali jalan pintas ra usah di masa lalu. Baik iku. Tapi syaratnya mau warojulun da'adhu imro'atun da'adhu jamalin wa mansibin faqala ini aku dijak lho, seorang ngajak lho nak ngejak kan potensi ditolak, dijak jadi wali debutan itu syaratnya apa? Lho jadi debutan itu gak di masa lalu wong sing dijak, dijak lho kalimatnya Nabi dijak wong wedok, wah yu di pangkat ngajak, terus dia muni ini aku fuwa oh berat iya ini muni berat berat gak? Lah nak ngejak kono ora gelem akeh to gale. Iki dijak apa? Nabi ge ukurane yo pinter, da'at kang ngejak hu ing rajul sapa imra'atun. Lah itu jamalen cek sing ngejak. Wah, ayu de pangkat. Maksudnya de pangkat tuh wonge terhormat sing kira-kira kowe iku dipilih mergo spesial. Ora kena HIV sipilis mergo ora murahan. Lho mansip coba perempuan ayu lah misalnya murahan terkenal lonte orang terhormat jijik lho. Nggih mboten. Ini masih zatu jamalin waman. Orang ini punya kehormatan. Milih tadi. Milih sing raya Arab bisa kayak muni bisa lho. Misale. Sing mangane mendua. Gak gelem nih wong wedok wong lanang sepakanan apa? Berdoa apa? Apa? Sego jagung. Lawe ya jagung kowe. Oh, sambal terong gitu, mesti digoreng ya jagung, segane jagung. Bela. Lawe kangkung. Pokok jima fina hari Ramadan. Serangara. Wong Arab itu puara, wong Arab itu puara. Awang Indonesia takok punya istri punya wahita am sinten wahita innalillahi awang Indonesia takok bojomu dhe bojo duwe pira sita innalillahi jadi dengan adat seperti itu enggak kebayang wong kok bojone dari innalillahi ya jadi beda guys saya ulang lagi ada qodiyah napa ada apa Qodiyah, Qodiyah hukum ya. Nah, terus kiai itu pinter guys. Yang jenis ini, jenis yang mampu bayar fidyah, digenti. Ya sudah, faman syaitam ikum musyahro. Enggak ada pilihan, kamu harus puasa. Nah, nanti kalau terbukti pingsan atau tambah benar-benar udur, lagi kita beri otoritas, kita beri hak, wa'alalladina utikunahu, fidyatun ta'amus. Tapi aja min awalil amri. Kalau min awalil amri, hancur. Karena tadi, saya itu mereka wong engke-engke guys. Telat makan, marahi. Maaf, pemenang sungai enggak. Saya ini korban wedhus rapayu, gara-gara orang desa saya ini enggak tuh. Mangan daging, bro. Hipertensi. Akhirnya korban wedhus rapati. Payu, akhirnya korban urunan. Ini pun raja jian, terus. Terus ngurung, terus trennya, terus. Kalau nanti tangklet di tiang kota, kurang ngajar takaan. Bapak, katanya orang itu, kalau korban sapi itu ditumpah umbro, terus. Itu lah kadang misalnya tahun iki ke Mansur korban tahun ngarep bojone ya ta pas bojone bareng bongo lah iku bojone iku bareng ke Mansur apa bareng tambah lagi mana ya tadi kurang ajar takane kurang ajar Kan sapi sito gue wong pitu. Kan misalnya tahun ini kan sing urun sing lanang to, Gus. Kan wong kota kan guru SD misalnya sing urun satu-satu. Lah tahun kedua sing wedok wayu urun pas bareng to. Sing bujur itu pas bareng bongong. Lah Pak Bae iku soben melok. Mulane nak tong feke lur cara feke. Korban urunan sapi sitok wong pitu atuk wedhus. Sito, tangen-angen ana bener paling gak bojomu iku. Karo wong liya. Iya kae banyak gak wong liya. Iya piye? Wong namun ora trimo bojone bareng wong, tapi misale wis salah e korbane. Nah, itu ning kota, Gus. Ning kota kan semangatnya Islam tinggi tapi rapati sampai ono fatwanya deh Gus. Pitu kudu wedok kabeh to lanang kabeh perkara ne wedi selang-seling gundekan. Wedi apa selang-seling gundekan. Yo ono fatwa ngono ku yo ono. Repot. Aku yo mendinge ngono ku yo rasa berlebihan pangeran mbok warai ben aku wis. Mereka rutin ini kehidupan nyata sapi tumpai wong pitu pun irangel. Maksudnya cukup kanggo wong pitu. Kok Allah punya cara mujudno sapi ku kanggo wong pitu. Ora kudu sapi ku omnya. Karena sapi ku tenan ora cukup tuh. Sapi ini cini. Mana ini agama kok letter kok. Sembrono. Tadi perkara wedi apa? Gunjean. Selang-seling. Good, this one. Lah wong kota iki cerdas-cerdas. Nak takok iki kadang di luar juga. Aku yo kaget takok iki. Tangan iya iki. Pomane nak neng-nengan yo. Turun ning masjid, mbok ning yayasan yo. Gak ngerti nak musomo iku yo urun. Barengan eh. Rene dadi neng-nengan. Apa kowe ngarep aku pol guri? Ora usah ngono. Nah, makanya terus nah ulama Gus itu diberi hak pangeran menfatwakan. Hukum bima cita. Karena tadi masternya sudah jelas, sudah bener. Kalau terus no. Mungkin kalau baca nota tabir-tabir ben sampean ngerti nak betapa bahayanya ijabu malam yajib atau tahrimu malam yahrum. Oh, sok ngaji tanggal 12 Desember, aneh-aneh mulut-mulut ngaji prai ini. Nanti pengen ngaji dewe, mulang dewe, buka dasaran dewe. Kok maksa aku? Kalau dia iji dipaksa. Nah iya, nanti tetap ngaji, oke dasaran. Misalnya aku jalan-jalan, aku tafsir bedowi. Wah, laris belum corona sing ngorek. Kan gak jarang sih mau coba. Gua barep muarem ini, cara diedaro. Wah, macam ya. Nah, cara Badim Yati Pandeglang di Banten itu ada orang baca tafsir Bedowi, tapi cara beliau nyuwun sewu bahaya karena dia tidak pati alif disurati. Mareni oleh merusak Quran dadi itu. Jadi, maksudnya itu kon mareni oleh ngorek tafsir apa? Bedowi. Cara kula njen tafsir Bedowi njen angel. Cara kula sing maca ya sak Bedowi ini. Riyen Abe Bedowi pengagum tafsir. Gitu. Ini diwocor ya berarti, sama lagi diwocor Gus Najib. Sekarang wani yang ngerti itu kayak kelas ya nonton. Mereka memang sanatnya memang tafsir apa? Gue ngilir agar wani tafsir itu. Gue harus tahu tafsir itu, rada pikir tafsir itu gue. Apa ya, lompatannya itu ini gue pinter ya Mansur. Pokoknya tafsir paling gampang itu memang harusnya tafsir Munir. Rasa Jawanya itu masih, iya ada. Gue mau tafsir Munir, raiso gue bangetan. Cara orang alim gue bangetan. Tafsir itu gue gak. Dia itu meninggalkan makna murad atau makna yang letterlek karena dia sudah melompat. Mulai khasnya begitu, mesti kangen lah. Wesap, menit buruan lah mesti menikahnya kalau jaga kira-kira. Gue mau balik terus keruwetan. Misalnya gini, ini contoh saya. Misalnya walan tarto angkal Yahudu walan nasoro hatta tatabi'ah. Umumnya mufasir kan bilang betapa burungnya orang Yahudi dan Nasrani. Mereka selalu jadi misionaris untuk supaya orang lain masuk ke agama mereka. Rata-rata kiai itu kan dipakai provokasi tadi. Betapa orang Yahudi Nasrani pasti misionaris karena ingin supaya yang Islam masuk ke agama mereka. Dan makna itu yang paling pokok. Tentu makna itu paling benar. Saya ulang lagi, makna itu paling. Karena itu makna dasar apa? Maka walan tardo lan ora bakal ridho angka sang isra Muhammad sapa al yahudu walan walan nasoro walan nasoro walan tardo angka yahudu walan nasoro hatta tatabi'a millata. Oke, makna itu pasti benar dan makna pokok. Nah tafsir bedoi gak ngono Gus, menculok. Oleh ngendikan ngene, kula masih ingat. Ini ayat iknatun di Rasul. Ini ayat memutus asakan Rasulullah supaya tidak berharap imannya mereka. Jadi tafsir Bedawi tahu betul Rasulullah itu kan sangat berkeinginan orang Yahudi itu menjadi Muslim. Terus dikandani pangeran, mat kok mbok arep-arep no Muslim. Nak kowe diarep-arep dadi kafir kuwi lho iya. Kira-kira gitu maknanya. Jadi kan menculot. Jadi ayat itu adalah memutus asakan Rasulullah dari harapan beliau supaya orang Yahudi masuk Islam karena mental Yahudi adalah kepinginnya kue sing masuk Yahudi. Ikannya mikir manono, jadi menculot. Gaya ini gaya menculot. Jadi dianggap makna dasar itu selesai. Jadi kamane cara Toha pepidato wis diomongi, wis kontrae jelas, sing dipidatoni jelas, terus ada lompatan itu. Mata loh anggo biasa, sih nak rocky melarat terus modelin yang kono radio mati. Nah ini kan sudah lompatan. Jadi wis gak bakas ilmu sing dipidatokan tapi gak bakas fashion. Wis gak bakas ya, action ya. Jadi kan ada kan misalnya wong Qurane wis lanya. Nah tapi ning misalnya diundang istana kan bakasane ora lanya ya, tapi fashion. Kone bebo soleh, bebo khusyuk pokoknya kon. Oh, dadi kok tes kiai ini aku mendingan. Ya sana sing maning belah kan biasa kafet teko sampai rokokan. Rokokan gedak. Gedak lah bareng istana kan mesti kiai ini kan. Rokokan. Oh anteng ning ngono. Iku kan lompatan apa? Lompatan. Nah, tafsir Bedawi itu yang jenis itu. Jadi apa? Jenis begitu. Ya masuk akal. Lah yo kowe kok arep-arep cara kan mat kowe kok arep-arep Islame wong Yahudi. Nah Yahudi arep-arep kowe dadi kafir kuwi yo. Ya angel tenan kan. Tidak mau aku mikir. Sekali ora gelem mikir. Aku tak jajal buat apa sih? Aku yang mikir. Nah sampean mbok malah. Mana malah penak yo. Tadi sena Al-Fatihah. Itu tapi kalau seneng model badim jadi badik gelang itu seneng. Artinya orang kalau enggak wilayah buat jangan. Cara kalau ya berhak maca itu ya Salim Kusnaji, Mbah Dowi. Dan Mbah Dowi itu pengagum tafsir. Nah, kalau kan saya ini semua jauh jalan. Ya, nanti saya membuka kayak ini. Ya, mulang apa? Ya, ini biar. Gue balik hasil kia dia. Ono-nya yang rondo angel tafsir itu. Tapi yang kayak Hosin itu gampang guys, masih tafsir apa. Kalau tafsir yang dicintai para habaib itu Baqawi. Tafsir apa? Kalau Baqawi itu ya masih gampang. Artinya beliau redaksinya masih gampang. Nah kalau Wahabi paling seneng mbak tafsir Ibnu Katsir. Itu repot gitu. Kita yang seneng Ibnu Katsir, Wahabi sidik-sidik. Ibnu Katsir gitu betul. Wahabi yang seneng ada sidik-sidik. Ibnu Katsir. Kita yang nganggu. Baru saja. Isa-isanan ngono wae saiki. Dadi kula suwun tetes sementing ku ngaji ya. Dadi aja geman sithik-sithik ngatasno Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak hal-hal sing bias mergo nabi uga dane tiyang kata. Nganti ada madzhab kunut karena nabi ya pernah kunut sampai Abu Hanifah ora kunut karena tahu betul nabi itu layu lazim, tidak mudah. Nah, lalu kita sebagai santri selalu kunut. Adaban ma'asyekh bukan karena mulazamahnya Rasulullah. Ya, jadi aku pun kunut terus, guys. Tapi bukan karena Nabi yang selalu kunut, tapi adaban Mas. Jadi itu kan urusan sanad kan. Yang lama misalnya gurune kunut, kue ra kunut. Mau sok ahli, mungkin mereka khilafah bahmu. Nah, ini jenis murid ora sopan tuh. Ora ke urusan kila wa kila, tapi wong lama tuh, guys. Bocah ora rodur. Qala ta'ala am hasbum dalik ana ta kecukupan wong dalik kamu kono kabeh walau kana senajan ana sapa abahum la ya'lamuna ora ngerti sapa abahum si'an wala yahtadun lan ora entuk petunjuk si'au wala yahtadun lan ora entuk petunjuk ilal hakim ning hak wal istifhamu te istifham ning kare corona. Nah niki hormat badhe mulut kula wacana takbir betapa bahayanya ijabu malam yajib atau akal-akalan hukum kula waca teke. Niki persibutan nanti sing kula rubah. Niki teng kitab Hayatus Sahabah juz kalih nang teng kitab kula halaman 330. Tapi Hayatus Sahabah edisi sekarang kan sak jilid guys. sajilat sih. Kalau ni gue cek tu edisi-edisi awal. Kalau dia tu bahasa Mekah, ni gue cek tiga nabo. Kalau tu kitab Haitus Fabel nganti lali jumlah. Tak kayak kayak nabo. Pertama saya beli di Mekah, terus punya satu lagi beli di Medina. Itu saya rata kayak nabo. Sintu kuno Indonesia sering tak kayak nabo. Nganti lali aku jumlah. Saking seneng saya sama kitab Haitus Fabel. Nah, sing edisi Medina itu sak jilid tapi isinya orang jilid ya mas, besar gitu. Ya, dari kertasnya aku. Yo sing larang, aku nak tuku sing larang. Orang maktab apa? Wong pidato Medina kok kitabe maktab Samila. Lha aku nak kuatir aku nak salah naskah atau salah cetak. Mergo dhisik yo ono kasus wong mati gara-gara salah apa? Naskah. Ya masyhur ini gue kitab-kitab. Ono murid bintu. Di ini kitabnya itu Al Hayatus Sauda Dawa Un Mingkulida. Jadi ulo ireng itu obatnya penyakit. Kitab di ini kurang habah tapi hayat keluhan apa? Tidak. Maksudnya kan Al Habatus Sauda biji hitam. Dua kitab di ini Al Hayatus. Akhirnya golek ulo ireng ya kobra. Warang dicekel dipatok mati dene. Ayo mulane dicritik ta aja geman ngaji tanpa guru. Merko ana korban titik iku. Lah iya, mergo kita bedene apa? Al hayatus sauda dawaun mengkulita. Lah nek tali pijes kan gak ireng. Sing ireng kan kobra. Cekel. Ya tak kebal apa minamin kok. Lah iya, iku korban salah peti. Lah aku kuatir maktabah Samila iku sebok koreksi tau. Lho nek kita manual ini kan ono muhakkik ya, Gus. Pokoke kula niku kula ikhya iku di piro ya. Pertama kula ngaji teng sarang kalian yai niku. Kalian Mbah Mun ngaji nganggo cetakan Toha Putrang. Bariku kula sing tak sinau ni nganggo cetakan Darul Kutub Ilmiah. Terus kula duwe ikhya sing cetakan muhakkik Habib Habib Ali Mesir, cetakan Darul Hadis Al-Qahiran. Dadi anggere salah naskah nitenene gampang. Aku gak nganti ra iso iku sane, mesti ana sing aneh. Wi lafat. Ndak kan dan itu resiko, Mang, resiko lafat. Ya napa? Resiko lafat, Mas. Misalnya begini ya. Andai kan ndak ada guru, gak ada sanad mutasil ke Rasulullah itu kita juga kangelan Gus maca Quran. Karena ada lafat-lafat Quran sing zahire itu ndak mungkin maknanya seperti itu. Saya ulang lagi, zahire maknanya ndak. Misalnya gini, ana ayat itu jelas, yubayyinu wa hulakum antadillu. Jajal. Yubayyinu jelasna sapa Allah apa antadillu supaya ento sesat sira kabeh kan gak mungkin. Padahal ayatnya yubayyinu wa hulakum antadillu. Tapi barokahnya ulama balaghah, barokahnya ngaji seperti saya seperti ini, beberapa ngaji yang lain. Akhirnya kan ngajine kabeh kan buka jalalain. Akhirnya jelas jalalain yang diketok, an diputus ditambahi la. Padahal Qur'annya rauh nolah nih. So, Imam Suyuti kodang tenang, serau urusan deh. An. Diketok ya mas. Ini cetan-cetan, diketok, tambahi. Lah. Woy, enak deh. Akhirnya kabeh wong, ya roh namanya nih. Allah menjelaskan ini supaya kamu tidak sesat. Mulai nih ditekan no konti. Pokoknya. Wah, ini menangan. Saya ngarang. Paling kan orang singgulis, ah, oh, ketok. Ditaktek. Iwannya cara bahasa Arab ditaktek. Ditaktek itu diketok. Makanya karena kira atu Rasulullah mukotto'atan. Kira ayah Nabi ketok. Ketokan jadi jelas. Tartil, ketok-ketokan. Ben jelas apa? Maknanya. Orang kaya hafid-hafid diabrak. Loh diabrak orang sing bahaya kan. Orang sing haram besar. Itu tadi kalau nyontoh nabula. Ada wakaf sing ulama mesti darani haram. Orang kok mungkin mesti. Ya misalnya, neng surat apa Zumar apa surat apa sing. Wakadalika hak apa surat mukmin apa surat gofir sing gitu. Wakadalika gofir gitu ya gofir. Wakadalika hak pas lah ya gofir sebagian nama dari mukmin. Kan namanya dua mukmin sama. Aku peneliti ya tangi turuer sangking suwe peneliti. Wakadalika hakat kalimat Rabbi ka alal ladina kafaru annahum ashabun nar. Terus misalnya bawa cat terus ashabun nar ladina yahmiluna al arsa man haula. Penduduk neraka kowe ro sapa iku alladzina milunal arsa oh ya wong sing gowo oh neraka mencet mesti malaikat sing waras dedam iku awas nak ketemu aku dadi badale asabun nah iya to ora kudu akoh Kang masa kesemaan kudu akoh asabun nar akoh lagi alladzina hamiluna al'arsya man hawlahu yusabbihun. Dadi ku khabare yusabbihuna bihamdi rabbihim ora kok dadi batal. Dadi batal asabunar ku sapa? Alladzina hamiluna al'arsya. Mulane ngaji ben sarape ku mari. Meramuni, oh, tapi aku seneng Quran, maca Quran tok wis ganjaran. Ganjaran buahmu nak ngono iku ya ora ganjaran. Ya kabeh dielmoni kanggo guru, mesti guru makhraj ya duwe. Rada-rada wong Quran kan mau fanatik guru makhraj, guru makhraj ya duwe, guru tafsir ya duwe. Penting rada guru dukun, paham ya. Guru dukun bahaya. Terus ngene, kasiate surat Waqiah. Bangkune primbon no. Terus kafahamen sak ditulis diwolak. Walae nek mbok takok omah rakobo. Aneh-aneh. Lah sing ra ana tulisan niku rakobong ya agak. Aku ora omahe Cina sing urip matine nganti turun pitu ya ora. Padahal ra ana tulisane. Ora usah ngene iku. Kafayain sot iku mukjiz, lafadz sing ngapesno wong kafir nganti rapa. Wong sing Islam memel ora apa. Tadi rano kaitane mek nopo? Jimat. Tapi nek misale ana wong ge jimat ya keben kadang ya profesi macam-macam lah iku. Tapi kowe aja ngimani nek ayat iku turun nggo jimat. Jimat. Nah iku Jibril tersinggung. Lho iya to karuan wong ayate liat de baru ayat iki kok nangen-nangen ra ana nenggone Quran iki go jimat. Sembrono. Ya tapi wong akeh. Menapa? Repot-repot. Ini kalau wajah, betapa pentingnya konstitusi hukum. Saya bilang, betapa pentingnya konstitusi hukum. Meskipun ada pilihan perilaku, enggak apa-apa, tapi tetap ada konsistensi hukum tadi. Enggak apa-apa, ada orang tidak, enggak apa-apa. Tapi kita tetap bilang tidak wajib dan tidak mengikat. Dan orang terbebas dari neraka itu sebabnya macam-macam. Masyur kan? Ono wong lacut, ngombeni asu di sepura pengheran. Ono wong liwat, ono rininggalan, tinggirno. Jadi di sepurane apa? Pangeran, ono wong duwe ibu sepuh ora tau mangan kecuali ibu dhisik sing mangan ya dadi min ahlil jannah. Ono wong golek ilmu ya dadi min ahlil jannah. Ono wali ku barokah bojo judes ya min ahlil. Iku seneng kok dulujan ya, Gus. Ono wali ditolaki kancane. Kuwe sapa, Pak? Kula kancane bojone jenengan. Saniki nembe teng alas dongakno ora balik dipangan macan. Saking judes e. Tapi mulai aku jadi kayu nih aku di panggul loh. Singkat cerita suatu saat dolan menaik bucu nih. Dolan ganti bucu ke sesuai serap bucu itu. Jadi kan sinten konco engke tengku suami kulon lebih tengok tan dunga akan selamat. Mulai mikul kayu cah yakin loh. Tentang akhir aku saya ke mikul kayu cuk bucu gue soli kayu aku gak keramat. Jadi di antara cara jadi wali adalah iya ora dadi wali nang mesetruk tok. Dadi wis jelas nunggu dulajar guys, ceritaku nunggu dulu. Melandia yo jar wali yo. Ale mangel ayo. Sugih lomo. Mangel, fakir sabar. Mangel, poso Senin Kamis. Dalail apa ora mangan subhat. Apa ora ndelok wong wedok. Apa sakjane ana sing sering terjadi iku bojo rata-rata wis judes. Lah iku wae dimenet. Dimenet sedemikian rupa. Gua ajak dadi wali bener. Setuju yo? Saya setuju. Yo ayo. Yo yo. Kowe sing fatwa kan. Di rumah orang agak tu nak dia saya ngomong kan, mubalek. Ulah macam ini. Bismillahirrahmanirrahim rumah orang agak bentuk barokah poro rawi poro ahli hadis. Akhraja Ibnu Sa'd bin Aisyah taqalat. Karena sodaku Rasulullah isne asara ukiyatan. Jelas Sayyidah Aisyah ngalami dapat berapa? 12 ukiyah. Nah, terus ini terus an masroh ulah macam kola. Rakifah Umar radhiyallahu anhu al-mimbar. Naik mimbar, sudah naik mimbar, beliau fatwa terbuka. Dulu ulama punya tradisi, fatwa itu harus terbuka supaya diuji, napa? Makanya kalau saya nggih, nyuwun sewu bukan sombong, bukan apa. Saya itu kalau misalnya seminar di depan ulama malah pede. Karena tadi justru itu bagus. Nak benar jadi konsensus karena didengar ulama. Kalau salah ada yang ngoreksi. Ya cocok nang arep wong bodho-bodho, ibu-ibu jaluki persetujuan. Lha kok berkali-kali, Gus. Kalau nanti ketemu ulama Al-Azhar sampai ulama paling alim se-Indonesia, kalau berkali-kali ketemu dan seminar tafsir, enggak. Nah itu kalau sekarang di Indonesia kan jauh global, kan biasa seminar tafsir, wonten sing kangge Mesir, saking Syria. Kalau nanti ditamoni ulama Mesir, rawuh mriki. Merorong alamatmu, tapi kapan-kapan menawa ya boleh. Lah saiki ora global piye ki maksud? Misalnya ada orang Muhibin saya tertarik ngaji saya, yang menginggriskan kan banyak. Sekarang kan semua ditrans ke bahasa asing. Kayak terjemahan UI kan ada yang edisi Inggris. Kan cepet kalau sekarang kan. Wong Wahabi, sekarwan Wahabi, geding bid'awe, terjemahan Quran apa, Arab Saudi kan ke berbagai bahasa, termasuk yang versi bahasa Indonesia. Kan itu ada yang nangani ke jalan Kasablanka. Saya termasuk orang pernah diundang ke sana di jalan Kasablanka. Yang dulu konjen Arab di situ. Cuma saya editor yang untuk apa, ini benar gak dalam bahasa Indonesia. Karena problemnya mereka sudah milih dan kadang pilihannya itu roto-roto ala Wahabi lah, kadang kita ada sependapat. Cara sependapat cara to out, no? Akhirnya kata sing out. Nah, itu kan tidak gampang. Jadi sekarang fatwa itu, makanya sekarang tuh alhamdulillah di dunia tuh gampang sekali fatwa itu karena konsensus. Apa? Konsensus. Apalagi kayak ulama Mesir itu kayak saya siapa? Rajab ya. Itu yang rawuh teng Indonesia kan. Ketika Pak Jokowi mau bikin konsep Islam Wasatiyah kan, sing diutang rektor Al-Azhar. Kemudian di Indonesia diantara yang bikin makalah itu Mbak Mun. Editornya diantaranya Mbak Yunya Gus Koyum itu, Dr. Faiko. Mbak Faiko. Saya termasuk yang ikut. Ya itu kan biasa di Indonesia. Jadi di Indonesia itu luar biasa. Karena ada konsensus, ada apa? Jadi ngono aturan itu ulama itu fatwa didengar ulama. Coba, enggak bu, aku ora fatwa hiburan dong. Hiburan ora bobo hiburan. Nang fatwa bahaya, mosok fatwa kok yang nyetujui. Nek pas dulang anake bedak anake nggih Bu nggih. Tadi pikir mate gini opo wis ora penting sementing muni. Ini bandingan pengajian dulu, ini rungokno ben kowe iso niru, nek iso niru kowe hebat. Sayyidina Umar pidato di depan mimbar. Tapi dulu pidato di depan mimbar ora ana undangan, kok ora ana salam tempel, pokoknya ngendikan. Jadi aja bayangno terus ana MC ana podium ora wis pokoke mimbar wis pokoke ana mimbar mimbar ana kursi ya kursi pokoke ya kayak Rasulullah lho Rasulullah pidato wong samut ana podium sabure ro MC mau itu sanah-sanah dening Rasulullah ya ora ana ngono kuwi sembrono ya ora ana ngene iku dadi Rasulullah pas ape haji wada mau ngendikan ngene Abu Hurairah kon matur istan sitin nas wong-wong kon menang. Ya sudah terus Nabi ku ning Arafah. Paham Pak Tokene kan ana sokroh apa? Watu gede ning Arafah. Paham Mas Safi sama nak pas apa? Ya pas ning Arafah, pas biasanya kan ana wisata. Lah iku watu paling gede Nabi ya terus menek. Ya terus ngendikane ngono ora kok podiume toto, sound system sudah ya ora ana ngene iku ora ana. Paham. Tapi ku zaman Nabi ya, maksudnya iki cerita zaman Nabi. Jadi Nabi khutbah maksudnya ora kok koyo khotib saiki wae. Dia santai wae ana watu ya terus ora kok Nabi siapno kursi ya sing dhuwur. Usahane ngene ya ndak Nabi itu orang soleh, umi. Wis umi lugu-lugu wis ora niat godoni, ora niat aneh-aneh, pokoke semaslahat piye ya. Munggane watu. Makanya disunatno wukuf ning sakhara tadi di tempat persisnya Rasulullah. Kalau enggak ya asal aroh Nabi terus pidato ngendika. Ngendikane seru. Pertama mukadimah sing ngene. La'alila alqakum ba'da di abada. Mungkin saya setelah ini tidak ketemu kalian. Malah darani haji wada. Jadi Nabi manjan mukasyafah. Jadi beliau pas pidato haji wada sudah menamakan mungkin ini pidato terakhir saya tentang hukum halal. Dan Nabi kalau pidato ngendikan halal haram, orang mau cerita Israiliyat mboten nanti Nabi cerita. Nabi kalau pidato ngendikan hukum fikih dulu. Masyhur itu. Saya Nabi, jangan sampai di era saya ada pembunuh, pembunuhan kemudian yang bunuh tidak ditangkap. Enggak boleh ada orang dolim berkeliaran di era saya. Karena Allah paling enggak suka sama orang dolim. Enggak boleh ada penghisap riba sekalipun dari keluarga saya. Nabi pidato, wa awalu riban adohu ribal Abbas. Padahal Abbas itu pamannya. Semua sistem riba yang pernah dilakukan keluarga saya sekalipun. Maksudnya pamannya zaman itu tentu tidak keluarga yang pas abai Nabi, tidak keluarga besar apa Quraisy. Sekalipun itu dilakukan keluarga saya, wa awal riban adau ribal, semuanya batal. Batalannya transaksi yang membayar riba batal. Tapi Rasulnya masih. Faham bisa fikir. Masyur ini kan Quran, wa intubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun. Jika kamu membatalkan ribanya, tentu akad pokoknya masih. Jadi falakum ru'usu apa? Amwalikum. Itu Nabi. Wa awalu damin adu'uhu. Pokoknya semua pidato tentang dam, tentang riba, tentang apa saja. Dan itu semuanya hukum halal haram. Makanya yang warasatul anbiya betul itu sebetulnya yang ahli halal, ahli. Tapi yang alim betul ya, tidak yang abal-abal. Orang ada lisensi ini kok Allah mbak Rasul. Dulu lama itu di lisensi. Ada ulama terkenal kok orang-orang kancane ngipi ketemu Nabi ngesah, itu orang sah. Saya kira ada lisensi, ngerlaris ya ulama. Waduh, mati ada uang. Dulu iya, Imam Bukhari dapat legitimasi gitu. Karena banyak ulama yang mimpi, termasuk beliau sendiri mimpi. Imam Bukhari itu, Rasulullah liwat. Terus dilamaannya Rasulullah itu ngecap. Faham ya Mansur apa? Itu latuh ti umisyatuhu misyata Rasulillah. Dan setiap kodam sing diliwati Rasulullah itu diliwati Imam Bukhari. Maknanya dia persis niru kajeng. Terus wafiyadihi khirbah. Imam Bukhari ketika ngawal Nabi, gua peso. Peso landep. Khirbah itu peso sing landep. Yudhafi wandu. Sing bela-belani uang, apa nolak uang sing apa ngincer kajeng Nabi. Terus dimaknani beliau yang bisa menghilangkan hadis-hadis mau do. Saya iki ora rasa lisensi. Ihya nganti terkenal engko sampean tajiran. Ketika Ihya terkenal, ulama itu masih belum mau ngurek Ihya. Jadi dhisik ku cara ana wong ora ngipi ketemu Nabi ra gelem utang tuwa dhisik lho iki cerita dhisik. Saya iki wah ya ngono ya. Takabbalah wa kabeh. Ora tau hatok ya kulluhum ajmaun. Nah, Imam Ghazali mulai terkenal itu ada wali. Dia tirakat di masjid haram. Mau nak apa takok Ihya ambek Kanjeng Nabi. Ya do GR wali di sewu yo ge. Dadi ora takok ge. Lah dene kiai pe takok ge kan gak mungkin. Ya takok Nabi. Sembrono tenan iki. Cara kowe sembrono sing levele yo ora. Nah saiki ora bakat ngipi ketemu Nabi men maca selawat ben ketemu Nabi. Ya nganti kesel nganti urip mati nang ora kelas kok di kelas. Itu cukup anut mudin. Mudin anut kiai, kiai anut ulama. Ulama itu lagi Kanjeng Nabi. Itu ada urutannya. Makomnya takok mudin, langsung ngopi takok. Singkat cerita terus, si ulama tadi ngipi ketemu Rasulullah. Oh, Rasulullah di situ tamunya agak. Yang di garis depan itu ada Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i. Semuanya ar-radu alaihi kitabah. Ta'rid itu main tokno. Imam Abu Hanifah pertama dipanggil baca. Baca Musnadul Kabir Nabi Hanifah. Imam Malik baca Muwatta' di depan Nabi. Semuanya Nabi ngendikan sadaqta asabta, kamu benar, asabta itu kamu benar. Dalam bahasa Arab dulu manjan asabta itu kamu benar. Bahasa Arab saiki musibah iku bencana. Bahasa Arab saiki sadaqta dulu biasa guys meneh kok asabta. Mulane zaman Nabi Sugeng ngendikan marista hada fa asabta. Asabta maknane benar. Bahasa Arab dhisik saiki saya intek bahasa Arab. Terakhir terus si ulama tadi oleh takut aneh. Ya Rasulullah sekarang baru tren Ihya. Ya ini tren bahasa. Terjemahnya yang tren. Sampai siapapun yang baca tarah itu pasti terjemah tren. Syaghaf. Sekarang syaghafan nas bil Ihya. Wong saiki lagi edan kesemsem Ihya. Jadi cara saiki ke ono wali. Misalnya ono balik lagi terkenal. Gua HDI tak ora misalnya. NO tak ora. Takutnya baik aja Nabi ini disini. Nah aku saiki takut yang lama. Ini mah urutannya takut mudin. Mudin takut kiai. Kiai takok ulama, lah ulama itu lagi di otoritas takok Nabi. Nak kowe wis ora usah ngelamaan. Terus kanjeng Nabi ya fair, dalam mimpi itu fair. Masyhur itu sampai keramanya tanya. Enal Ghazali, lah terus Ghazali dhewe iku piye ning ndi? Terus kitabe opo? Ya kitabe niki Ihya, masyhur terus. Hatil Ihya, hati coba saya beri Ihya. Terus ya Ali Iqra, terus karena Nabi Umi kan yang suruh baca. Sedapa? Sayyidina Ali. Wah, masyur. Sayyidina Ali baca kitab Bukwa Idil Akoid. Makanya saya itu membaca itu sudah lupa jumlahnya. Saya zaman di Jogja beberapa gus ngaji saya kitab itu di sini. Ya. Bahkan saya punya kopian khusus tak jilid sendiri yang bab kitab Bukwa Idil Akoid. Yang dia apa? Ya. Termasuk awal munib ngaji aku ini. Tahu tak wajan tapi selalih ini ketahuan. pas saya ngaji ilmu kalam di sidang termasuk kan tak sertai kitab apa? Ihya yang apa? Kitab Qawaidil Aqaid. Munib seksine loh, seksine ISIS juga tanggung-tanggung. Ekstrem kiri wa kanan bo. Ekstrem tengah bo, melarate sing napa? Ekstrem. Setelah dibaca dan mancan Imam Muzali itu luar biasa. Jadi kalau memahamkan orang tentang ayat mutasyabihat itu gampang Mas, gimana sih? Ayat mutasyabihat itu enggak disebut dulu, beliau bikin kerangka satu akidah. Kemudian ayat mutasyabihat itu runtuh. Runtuh makna batilnya tentu bukan runtuh ayatnya. Misalnya gini Gus Safi. Khalaqal arsya. Allah kan ana ayat kan Ar-Rahmanu 'alal arsis. Seakan-akan kan Allah untuk duduk itu butuh singgasana dan singgasana itu aras. Kuatirnya itu nak kursi ini dijebuk piye kan jadi repot malah. Kan. Nah. Imam Ghazali ku pinter senanti kan khalaqal arsya ba'dal adam. Allah itu bikin aras dulu aras itu ada. Kursi dibikin Allah ketika itu kursi juga enggak. Dan Allah tetap Tuhan, tetap enggak butuh gitu. Fal arsyu wal kursiyu wal qalamu mahmulu nabi kudrati. Kemudian makanya aras dan kursi punya eksistensi ya karena kudrohnya, bukan kudrohnya bergantung kursi. Jadi orang itu sudah enggak akan salah paham dengan nanti ada Ar-Rahmanu 'alal arsy. Saya ulang lagi ya. Jadi beliau itu yang akidah dulu bahwa Allah yang bikin kursi, Allah yang butuh aras dan itu dibikin sebelum itu ya enggak ada. Dan enggak ada ya Allah tetap Tuhan. Kana Allahu ala syai'a ma'al. Terus itu Nabi mulai senyum-senyum, mulai rileks. Bahkan komentarnya yang tanya tadi, fama ra'aitu Rasulullah yastaniru Nabi, saya enggak pernah melihat Nabi yastanir. Kelihatan ceria sekali, seceria ketika dibacakan. Ya, jadi dari sekian kitab yang disodorkan Nabi. Tapi enggak ada primbon di situ. Di situ enggak ada. Enggak ada primbon. Ya ora ono cara berpidato yang baik ora ono. Itu Nabi enggak ada yang seceria ketika seceria dibacakan. Iya. Masyhur terus. Setelah ya itu dibaca, kitab Qawaidil Aqaid selesai, Sidina Ali selesai, terus Nabi ngendikan Ainul Ghazali. Terus fa'aqabba ala yadaihi wa rubbatihi wa qabbalahu masyhur. Kemudian Sayyid Imam Ghazali rawuh terus nyucup dengkulnya Nabi, nyucup astane. Semenjak itu ihya diterima syarqan wa gharban, timur barat, semua ulama baca. Karena dilegalkan oleh Rasulullah SAW. Saya ini cukup pakai MUI ya. Pakai MUI. Ambil pidato lari sidik ya. Sah apa? Sah. Kangennya loh hari ini. Ini panduan hukum. Rakibah Umar radhiyallahu anhu al-mimbar. Fakola Umar gini ya. La a'rifu man zata sidako ala arba'ati mi'ati dirhamin. Fakot kana Rasulullah saat terusnya. Terus kata beliau. Beliau ngetikannya itu detail. Walau kanal iksaru fidalika takwan au makrumatan atau makromatan, ada yang baca makruman Mas Darsami. Lama sabak tumuhum ilaiha. Kalau mahar-mahal itu baik, tentu Nabi itu gak pernah terselip oleh kalian. Maksudnya sesuatu yang baik pasti pernah dilakukan Rasulullah. Jadi kalau mahar semahal itu pasti gak baik. Karena sesuatu yang baik pasti Rasulullah dulu yang melakukan. Bukan kalian yang menyelip Rasulullah melakukan itu. Masyur ya, itu Dawe Umar ketika atas nama orang alim. Ini ada dawuh yang atas nama beliau orang top, penguasa, Amirul Mukminin. Jadi dawuh itu dua kali, Mas. Dawuh atas nama wong alim, ambek dawuh yang punya otoritas. Nah, dawuh punya otoritas gini. Nek kula waca. Kata beliau, faman zada, siapa saja yang melebihi sodak itu yang saya tentukan, maka mal itu, ini kula waca. Wa innahu la yabluhuni an ahadin saqa aktsara min sayyin saqahu Rasulullah aw siqa ilayhi illa ja'altu fadla dzalika fi baitil mal. Jangan sampai saya dengar la yabluhuni itu jangan sampai saya dengar ada orang punya sodak bayar mas kawin di atas yang pernah dilakukan Rasulullah kecuali kelebihan itu tak jadikan milik baitul mal. Itu kan berarti pakai otoritas, pakai apa? Jadi dengan iya kan dene sing nentokno dunyane wong e. Melok nentok nahu berarti atas nama Amirul apa? Mukminin. Terus ini lucu. Ini ibu-ibu zaman dhisik ha, nah ibu-ibu saiki kan meninggih. Sing muni ya ibu-ibu. Fa aradat lahu imra'atun min Quraisy. Faqalat ya Amirul Mukminin, la kita buai ahakku ayut taba am qauluk. Tak ada. Yang perlu diikuti itu kita buah apa fatwa Anda? Jawab Umar, qala kita buah. Famadaka, ya kita puo famadaka. Lalu masalahnya apa? Kholat, ini ibu-ibu disini loh ayo. Kholat. Nahai tanna sa'anifan ayata gholau fi sodakin nisa. Wawahu yakul wa atetum ihda'unna kintoron falatak hudu min husay'a. Fakola Umar kulu ahadin afqahu min Umar. Terus lucu Sayyidina Umar, betapa hebatnya Sayyidina Umar. Saya ulang lagi ya, tentu fatwa fakih ngikuti Umar ya. Tapi tetap sifatnya yang bagi. Saya ulang lagi sifatnya yang bagi. Tidak menjadi hukum halal haram. Saya ulang lagi, tetap Umar afdalu minha. Ya. Tetap Umar itu afdalu minha. Dan Umar, kan dia setelah khutbah turun. Turun digugat tadi. Sama ibu-ibu tadi. Nah, itu the power of mak-mak itu tadi. Juga di SBY dari presiden juga ganteng. Mereka itu umayori. Jari ini reporter tapi orang cek. Nanti saya kira kayak wong sing manfaat anggar presiden ganteng terus manfaat no didukung apa? Mama. Jari ini tapi jari reporter. Semaroh jai lalim baru berarti saya tidak mar. Balik lagi. Jadi orang pidato tu balik ni ya. Jadi kaya gay baru pidato tu tegur Gus Afif ngatuk meneh fatwa diralat. Semaroh jai lalim baru fakola. Inni kuntuna haitukum antagalu fi sodakin nisa. Falyaf al-rojulun fi malihi ma badalah. Kemarin saya melarang itu. Sudah sekarang enggak jadi melarang. Silahkan sementing ma badalah. Sementing kue ikhlas. Itu hibati Sayyidina Umar. Nah terus. Wonten malih sing bagian riwayat gini. Faroja ilal mimbar wa qala ayuhan nas. Inni kuntuna haitukum antazidu fi sodukoti hinna ala arbaati mi'atin. Faman sa'ayu utia min malihi ma'ahabba au ma'atobat nafsu falyaf al. Ini menunjukkan insufficient. Jadi langsung diralat saat itu juga. Diulang lagi. Kemarin saya melarang ini, ternyata itu salah. Tapi itu tadi saya ulang-ulang, tetap penting apa? Tetap penting. Nah, terus menyangkut ijab malam aja tak wacana awas kena gak paham. Salat itu sing apik nganggo klambi takwa apa nganggo kaos Barcelona? Ya klambi takwa sembrono. Dan nanti bisa dicari. Ini di kitab saya itu kitab Bukhari juz 1 halaman 75. Bukhari halaman 75 juz 1. Nah, ini maktabah samilah raroh. Tapi itu nomor piroh. Ya, Jabir itu sahabatnya Nabi. Saya ulang lagi, Jabir itu sahabatnya Nabi. Nah, ini memang sengaja saya tulis. Sahabatnya Nabi. Ini halaman 75 juz 1. Yang cetakan Darul Fikr. Saya tidak tahu kalau cetakan yang lain mungkin ya paling beda sedikit. No? Biasanya beda sih dia. Piroh biasanya. Bidu kita paling pitu ya, pitu. Nggak cetan saya itu wakil ya, nanti kadang bidu. Cus. Ya Jabir itu, saya ulang lagi ya. Jabir itu sholat itu sarungan tok. Sarungan sitok itu sarung itu. Terus dicancang dengan. Loh tenang ini raguyan. Jadi kayak orang kuno yang miskin ini film-film. Pejuangan ini loh. Ada sholat itu. Sarungan sitok dicancang dengan. Oke menang yuk. Ya oke menang tapi gue malah kocok lah cincinnya. Mau pikir aneh uang duit gue apa ae. Ya. Singkat cerita Jabir itu jarak. Jadi ulama itu donok jarak. Ben dadi syariat. Intinya cerita gini, Jabir kan punya murid alim namanya Muhammad bin Munkadir masyhur gitu. Tengene ya anak sering istidlal kalian dawuh sinten? Muhammad bin Munkadir, Munkadir terkenal. Dia itu ke masjid atau di teras rumah, pokoknya di depan umum dia main jarang. Dia ini enggak jubah dicoplok, dicendel. Jadi ulama yo ono unik ya, mlane ulama yo ono jubah dicendel loh. Apa meneh serban, jubah itu dicendel. Misjab itu apa? Cendel. Bahasa Arabnya apa? Misjab. Cendel. Ya. Barang dicendel loh terus. Yuk, gua eger, ini sahabatnya. Tapi nak sholat itu enggak jubah, serbanan. Semoga enggak lah, apa? Nah pertanyaannya kan gini, sebetulnya ketika kita lengkap pakai sunnah rasul itu karena sunnah apa karena kita mampu beli? Tetap juga karena mampu beli juga loh sahabat. Beli, meskipun itu sunnah nabi. Tapi kalau alasannya sunnah nabi, nabi pernah punya periode Mekkiyah yang sholatnya juga pakai sarung. Satu, paham ya? Dan ini penting, nah, terus kalau mau coba ngontek persis ya, soal maknanya terserah, ini jangan kalau tulis. Sholat Jabir fi izarin kot akot dahu mingkibali kofahu. Jadi di taleni ya sekolah. Oleh naleni ya ini. Gugur. Ya guri gulu. Orang gulu ini talen putak. Pengen mati tapi. Jadi redaksinya kot akot dahu mingkibali kofahu. Jadi sarong terus di taleni yang jidok. Jajal ning Jonggo ya. Naradarani rondo ya. Acara dia mesti jago anyaran nih. Jaga banyak kan. Tapi di sik jadap do wali ne, Bro. Saiki jadap gaya-gayaan. Wasiyabuhu maudu'atun alal misjab. Jadi gue kelambi, gue jarak, makanya dicoplok sih. Makanya kalau suwon, jadi misalnya ada wong alim yang tetap nganggu hem, nganggu keduireng, wiling-wilang, itu ya cukup, sah, sholat. Yang ngeduk putih, ya monggo, ya sah. Kadang-kadang ada wong alim sholat ragunan, ya keben, ya sah. Terus keben, pokoknya wiling-wilingan. Mereka nak sekali nanti ada aliran tertentu. Kayak di kota-kota kan, ada wong kejumatan mesti takwa. Wabeh. Nah, iku nak nganti dadi fardu kan sakake sing satpam lagi seragam wayahe. Salat, super bis mandek wayahe. Salat. Lah nek iku ora ana kiai ala pesantren tak terus gak sah orang nggo klambi. Putih gak membawa konstitusi. Ora oleh. Paham ya, tentu kita nganggep yang seperti tadi lebih baik, tapi ora usah dadi konstitusi wajib. Iku iso wae tengah-tengah dadi tugas Indomaret atau satpam kan pakai seragam tetep kerja. Ya repot nah. Bon ya. Dadi kabine jarak dicoplok, centel lho. Ora kok ora duwit gowo ki Mansur tapi di. Dadi wong alim mesti ana. Terus ana tabiin, ya, dia menangi di gugat. Tu sholli fi thaubin wahid. Lha jenengan sahabat Nabi malah salat ra juban, ra serban nang kita wae sing tabiin juban serban. Terus jabe aja berlucu. Innama sonatu dzalika liyaroni al ahmaq bisluk. Aku jarak ngakoni wong sing bintu-bintu kaya kowe ben ro. Nak jobaan serbanan ora syarat sah. Nah, terus. Terus ngedikan gini. Wa ayyuna kana lahu saubani ala ahdi Rasulillah. Zaman itu sing kelar tuku jubah serban sapa? Mau mangane kangilan. Wong Nabi yo tau salat fi saubin. Wahid. Intinya Jabir itu tidak ingin kalau tren pakai jubah serban kemudian masif dan seakan-akan itu syarat sah. Tentu kita sepakat itu sunat. Saya ulang lagi, tentu kita sepakat itu sunat. Ya, saya ulang lagi, tentu kita sepakat itu sunat. Ya. Tapi kalau itu menjadi masif lama-lama dikira apa coba? Wajib. Dan kalau wajib nanti pegawai Indomaret, satpam, pegawai Basarnas, KNKT, pos Basarnas, waya sholat. Jumatan. Boleh kelabi takwa ning dijajar. Eh? Tukone tutup ning palu. Yo ta ora? Lah iya baru kae wong alim-alim sing salat gayane sing ngene iki ra jelas ngene. Dadi konstitusi hukum pokoke aja ijabu malam yaji. Mono to pokoke intine aja geman ijabu malam apa? Ini kemarin sengaja kalau tulis, ben sampean ngerti bahwa ulama riyen kuwi, ulama-ulama sekarang sing alim-alim itu konstitusi hukumnya itu pakem. Meskipun tadi ada pilihan-pilihan gaya, misalnya pantes mubalek ku salate piye ku kan iso ngukur dhewe lah tuh. Ya ayo. Nah ning daerah iki penampilane kudu ngene, nah ning daerah ngene. Dene nak ngaji wae mbok merakyat. Arane ngene ya masyaallah ya. Gene macak ben kualat to. Ira kualat ya, tapi mesti diguyokake to. Lah iya, jadi ulama dulu sampe jarak lucune nggo klambi Mas ora kok ora nggo klambi dicendel lo. Lah karena tadi coba film-film perjuangan dicoba dulu buyut-buyut kita zaman berjuang salat tuh kayak apa. Ning tengah galeng salat sak kecekel nganggo sarung tok kadang celananan. Coba seperti comperan perang kayak apa? Lalu kita karena sekarang mapan seakan-akan sholat itu dengan aturan tertentu dengan gaya tertentu, fashion lah, fashionable. Kadang sadar kelas loh. Lewat usah, punya apa?